ออกjalur rokok jalur rokok kaya aku bapakmu. Bapak ibu, wong ibadah niku egois niku sakjane nggih mboten napik. Ngibadah egois niku mboten napik. Contoh bentuk egoise tiang ibadah niku nopo? Panitia pengajian. Wujude nopo? Dalu menika. Niki banyak kejadian pengajian ngoten niki kaadaane niku mergo egoise panitia, egoise taklir. Maksude nopo? Iki pengajian sing ngenekke masjidku ya kudu manggon ning masjid. Ora ndelok kahanan. Niku bentuk egoise panitia kale takmir. Sak nggon-nggon kula pun wanti-wanti sinten kemawon sing ngundang pengajian, mbok golek panggonan sing layak. Engkang kula maksud layak nopo? Minimal panggonan sing jembar. Nggih napa mboten? Ngoten niki lak panjenengan sebagai panitia, sebagai takmir mboten saged mulyakake jamaah. Mergo jamaahe umpel-umpelan kaya upil. Kula dhewe mlampah saking mriku wau. Kula mboten masalah melampai, tapi mesake jamaah sing teng mriku. Doh kono sak piturute. Lah rata-rata kejadian ngoten niku napa? Biasane mergo egoise takmir. Iki sing gawe pengajian masjidku ya kudu manggon ning masjidku. Umpama takmir panitia niku legowo titik, yuk digeser ning lapangan. Lah daerah mriki lagi wonten lapangan to? Mila sesuk meneh panitia-panitia pengajian niku ajeng kula kandhani, lah ora iso nyediake lapangan ora usah ngundang pengajian Gus Miftah. Nomor siji mergo egois, nomor loro niku mergo ngremehke. Contone wingi teng Bali. Pengajian namung teng halaman masjid di pinggir jalan nasional. Akhirnya apa yang terjadi? Macet 10 kilo. Bagian kanan sing bagian mriki 10 kilo, sing bagian mriko 10 kilo. Jadi hampir 20 kilo kanan dan kiri. Ketika takmir niku sambutan ngomong ngoten niki, niki teng Denpasar Bali. Saya tidak menyangka penggemar pengajian Gus Miftah sebanyak ini. Niku lak ngremehke to niku. Jangan-jangan takmir mriki nggih ngremehke ketoke iki. Mila niki perhatian nggih. Kula niku ngoten niki mboten usah mulyake kula, mang mulyake jamaah. Nggih napa mboten? Nggih. Wah, teniku ya Allah iki ya ngono ana wong ngaji malah foto-foto. Wis tuwa narsis. Jadi sedih kula ndelok kahanan ngoten iki. Tapi monggo muga-muga umpel-umpelan usek-usekan dalu menika gambarakan insya Allah berjejalnya kita besok masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takmir mejite kalih panitiane tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian insya Allah. Dadi panitia pengajian niku sakjanjane pahalane gede banget. Jengkulo aturke wujud pahala yang akan diterima oleh panitia pengajian. Tak kandhani. Wonten surat Yasin menika wonten setunggalipun ayat ingkang saya sangat kowe foto kok mbokongi aku lho. Oh foto fotone mengke lah kalau mau mulai jenengan foto-foto kali panggung. Wonten surat Yasin menika Allah paring dawuh waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Mesti jenengan sering maca surat ayat niki mergo niki wonten surat Yasin. Lak teng mriki tasik wonten yasinan to nggih? Nggih. Teng mriki tasik wonten tahlilan to nggih? Nggih. Tasik wonten berjanjenan? Tasik wonten tibaan? Insyaallah selamat kabeh. Ayat menika wau artine napa? Waja'a dan telah datang min aqsal Madinah dari sudut kota. Madinah niku artine kutha. Mila Madiun niku sakjane istimewa. Jenengan lak sering krungu to mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang madani. Madani niku saking bahasa Madinah. Mapa asal katane padha karo Madinah. Sing dinggo niku rujukan kota Madinah teng Arab niku. Lah Madiun niku nyuwun sewu, asal katane padha madani Madiun. Tapi lah panitia pengajian yang ngoten iki mboten madani, tapi medeni. Medeni. Kula niku lak ngliwati jamaah ngoten niku ya seneng ya susah. Senenge jamaahe semangat melu ngaji. Susahe nopo? Iso salaman, ya salaman, ora iso salaman ya njambak. Ora iso njambak ya njiwit. Kadang-kadang rondo ngoten iki, nyuk ngoten iki. Lah ngoten niku nyuwun sapa? Niku kula ki lara banget sering ditemparek tiyang niku lho. Aku lho lak bingung to, ora tak bales wedok aku. Karep kula ki dek ngene tak bales. Iya ngono. Ah, sing narik aku wis nenek-nenek elek. Tak saut yo ora apa-apane. Malah mung balung tok kae. Tadi nyuwun sewu telah datang dari sudut kota rajulun seorang laki-laki. Pertanyaan saya adalah siapa laki-laki ini kok sampai kemudian disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat Yasin. Para mufasir ada yang mengatakan bahwa laki-laki ini adalah penjual aqua. Tanpa dosa melakui itu nek wong tuwa-tuwa ning kono lho tan niku jenenge wong Jawa kelangan jawane. Laki-laki ini namanya siapa? Habib Sura An-Najjar. Sinten Bu? Habib Sura An-Najjar. Habib Sura An-Najjar niki sing diceritake wonten Yasin pekerjaane nopo? Tukang tebang kayu. Jenengan perso, begitu Habib Sura An-Najjar niki mati, malaikat nangis, para nabi nangis, wong-wong alim nangis, para wali nangis, penduduk langit nangis. Pertanyaan saya, apa keistimewaan Habib Sura An-Najjar sehingga matinya membuat para malaikat menangis? Ternyata jawabannya sederhana. Habib Sura An-Najjar niku uwong sing seneng aja-aja mangkat pengajian. Mila kula istilahke Habib Sura An-Najjar menika panitia pengajian. Panitia pengajian kaya Habib Sura An-Najjar niki nyuwun sewu matine ditangisi kali para malaikat. Yang dilakukan kali Habib Sura An-Najjar nopo? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Habib Sura mengatakan, ya kaumi, hei, pendudukku, kaumku, wargaku, it anuun sewu kola ya komit tabiul mursalin, ayo melu pengajian marang para rasul, ayo melu pengajian karo para nabi, ayo melu pengajian kali para kiai. Dadi nyuwun sewu, lak panitia pengajian niku ngerti istimewane wong ngajak-ajak pengajian, jenengan mesti pengen dadi panitia pengajian terus. Contohnya sinten Habib Suro An-Najjar. Mau ngajak-ajak ngaji, jajale. Mila kowe sing rumangsa ndablek-ndablek kuwi, ana kancamu mabuk ning dalan, sok ana pengajian karo Gus Miftah yuk mangkat ngaji. Kuwi kelasmu iso kaya Habib Suro An-Najjar. Polisi, kancane kantor diajak pengajian, ayo sekali-kali mangkat ngaji. Polisi kok ning pinggir dalan tok umpamane. Niku jenengan kaya Habib Suro An-Najjar ta. Mila jenengan gelem mangkat ngaji kula seneng. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mila kok ana polisi gelem mangkat ngaji, insyaallah mati nih pas pengajian. Tenang. Tapi lah polisi sabane pinggir dalan tok hati-hati mati nih tabrak tronton tak ada. Ora dungone mengandani polisi ini sregep ngaji. Mila nyuwun sewu, panitia pengajian niki mulya. Tugasnya napa? Mulyake jamaah. Menehi panggonan sing layak. Babarke kloso sing ning mburi mau ya Allah, lungguhe ning aspal. Mulih little bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Pelumpelan niku. Dimulyake. Papake sing kepenak. Tapi nyuwun sewu kula ajeng cerita niki mboten curhat supaya jenengan hati-hati. Sudah beberapa kajian niku nyuwun sewu kula diplekoto kalih panitiane. Kejadian terakhir kula pengajian teng Sidoarjo. Jadi kula mangkat ngaji saking Semarang, kula niku nembe mudun umroh ora mulih pondok. Langsung ngaji teng Semarang bersama 25.000 jamaah teng sak tak sepan nyuwun sewu salapangan. Saking Semarang langsung teng Makassar, saking Makassar teng Bali. Dari Bali kula mangkat teng Sidoarjo. Diplekoto kali panitiane. Kula tuku tiket kiambak tak lakoni. Ya wis, barangkali panitiane jek repot. Kula tuku tiket. Apa kula golek hotel dhewe? Ya wis rapopo. Sing kula eling-eling mung raine jamaah, lak raine panitiane ora tak gegas aku. Akhire kula golek hotel dhewe. Begitu pengajian jek diuji meneh kali Gusti Allah, sone belas orang muni. Ternyata jamaah tiang 10.000 kapasitas sone namung tiang 1.000. Jadi nyuwun sewu kaya bakal obat dodolan nganggo horan kok kuah kuah kok ke pengajian gua apa pengen delok mataku mesti cangkemi rondo. Iya, dia penasaran dengan mataku. Kamu janda santai saja, tak kasih tahu para janda. Mungkin saja cinta pertamamu menumbuhkan luka. Tapi yakinlah, siapa tahu cinta keduamu akan menumbuhkan surga. Iya. Oh no. Kamu dari mana? Palembang. Wong gitu galau. Galau dia. Akhirnya kula pengajian dan sing teko wong 10.000 soalnya kapasitas wong 1.000. Ya Allah, wis diuji meneh. Padha ngene teng selempit kaya teng gang niku. Lak cara ning gang doli ora apa-apa. Kula benjang tanggal 9 niku pengajian khusus teng kafe Surabaya dalune teng X Doli. Mantan-mantan londe kali germo niku kula kumpul kejak pengajian. Ikut mbahmu kowe melu aku ngaji ning doli iso mlebu ra gelem metu. Dan kejadian seperti itu banyak. Kudune panitia pengajian niku iso dadi wasilah pikantuk ridhone Allah, ngoten niku malah nekake murkane Gusti Allah. Kejadian meneh teng Banyuwangi padha pengajian panitiane nganggo EO, Pak. Kurang ajar banget aku. Nganggo EO event organizer, oh desa EO ki apa? EO. Akhirnya napa? Jamaah dijalui urunan, gawe proposal ngalor ngidul golek sumbangan, jaluk sumbangan ning kabupaten. Begitu pengajian sound sisteme ra dibayar. Tendone ra dibayar. Kiyaine ra disangoni. EO-ne minggat. Niku nyuwun sewu, lak kelase model ngoten niku ora bakal iso dadi Habib Syura An-Najjar. Begitu kula dikandani panitia niki pripun Gus? Kula niat mriki mergo pengin mulyake jamaah orang gagas karo EO karo panitiane. Dadi nyuwun sewu, lak jenengan kula kandani, kiai mohon sakniki dimakelari tak kandani. Kiai niku dimarkusi tak kandani. Diblantiki kaya kebo. Jadi lah ono wong belanti kiai berarti nganggep kiai ini kaya kebo kan danco kiai kok kaya belanti kaya padake karo kebo ilo. Sengit aku tau enak contoh niki ngaten lho muga-muga panitiane atine digawe ikhlas banget karo Gusti Allah amin ojo nganti sambat dadi panitia pengajian. Tahu ini contoh, kulo pengajian teng salah satu balai kota, balai kota. Kayak ngopo cak? Rebutan rokok, ngedum rokok itu tak ribut, kaya ngedum rondo. Yois tak copot kacamataku. Lah wong tak buka malah cangkemmu geger wae. Heh? Masa mau gara-gara motor ra los. Aku los cangkemmu rewel. Ha, jilang to. Los ra rewel. Buka apa tutup? Ibu-ibu seneng buka apa tutup? Lagi iki lho critane. Kelakuane wong-wong sing bosok mblantik kiai ini tak critani. Mudah-mudahan tidak terjadi di Madiun dan lain-lain. Amin. Sampai asisten kula, Pak Baihaki, Pak Mustofa niku difitnah kali panitiane. Begitu mulai ngaji, EO-ne ngomong panitiane kondo. Sangune Pak Kiai dititipke teng asistene. Bocahe bentuke niku kali siji Pak Baihaki wau. Ya Pak Baiki pun diwongi aniko Indo Pakistan bocah niku bapaknya iblis ibunya setan. Padahal nggih mboten nitipi napa-napa dadi malah memfitnah asisten kula kelakuane panitia. Mila kula pengen panitia teng Baitul Mustajab dalu menika kados Habib Syura An-Najjar amin. Sing seso lak panitiane mati ditangisi kali para malaikat amin. Jadi sengit kula pengajian sanggon-gon ini lho kula niku tengeng jadi ndelok rono ndelok rono iki mulai ngaji lak tengengku tambah parah nih. Apa aku saiki madhep rono terus ya jadi ngaji ini kayak robot mung ngene iki tok ya ngono banser foto-foto HP-ne cross sing gaya. Mila muga-muga panitia pengajian sing iso gawe pengajian semeriah niki dados jariyae panitia. Amin. Jenengan sing rawuh teng mriki, teng pundi mawon jenengan lungguh, muga-muga pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Amin. Dadi insyaallah niki sesuk panitia pengajiane mlebu surga mergo syukur iso gawe pengajian semeriah niki. Jamaah sing rawuh dalu menika insyaallah mlebu surga mergo sabar. Mergo ora kebagian panggonan. Panggonan wae ora keduman apa meneh jajan. Angsa jajan apa mboten? Jeneng kene angsa kowe menengo, saiki sing kono. Wong kono. Oleh jajan apa mboten? Mboten. Sing mriko angsal jajan apa mboten? Soale gawe jajane 2000 sing teko wong 8000. Mila dalu menika tema pengajiane syukur lan sabar. Iki dalam rangka apa iki? Pengajian tidak ada dalam rangkanya. Ana ora ana tapi mau ngaji bareng merah putih. Bersama kuwi sapa kok ganteng men sapa kuwi? Bedan. Wong kok gantenge kaya ngono ya. Sapa to kuwi? Idola para janda. Napa? Fotone ireng. Kuwi mergo ketua panitiane sengit karo aku. Wonge putih kaya Arjuna kok irenge kaya ketua panitia ini. Oh, ireng banget bro. Ya wis, minangkani panyuwunane para rondo kacamata kula buka. Napa ne? Apa ngomong apa kowe? Matanya seperti burung laut, matamu, matamu. Burung laut iki apa lho? Iki arep nang di meneh iki. Pengajian malah pacaran nitak-nitik wong loro. Kula wenehi conto. Soal syukur lan sabar. Umpama jenengan ditakdir kali Gusti Allah sugih. Sifate wong sugih niku kudu syukur napa sabar? Kudu syukur napa sabar? Syukur. Soale bersyukur dititipi bondo akeh. Nomor loro. Lan jenengan ditakdir kali Gusti Allah dadi wong kere. Syukur napa sabar? Sabar. Suami istri ki ya padha. Ana suami mlebu surga mergo. Dadi ngeten, kelasé ana telu ya. Sing didelok drijiku aja akikku. Wake anyar, Bro. Pamerake matamu, pamerake. Copot wae. Heh. Lali. Dinggu meneh. Haji lokot aku. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh anyar lak jelas. Niki oleh-oleh wingi saking Mekah. Nembe mantuk umroh seminggu. Muga-muga wong jiwan Madiun kabeh iso mangkat umroh. Ning umroh teng Mekah nggih. Hajine teng Mekah nggih. Mboten teng gedung DPR. Saniki nyuwun sewu, ana bocah takoni mbokne, arepe nang ndi kowe? Manasik haji. Nang ndi teng gedung DPR? Lah, ibune kondoka kok ning TV ana balang-balangan ning gedung DPR nika latihan jumroh. Lan jumroh. Napa teng DPR kata setane, oh kuatah ngoten. Setane sinten para koruptor niku. Insyaallah sesuk napa DPR-DPR sing koruptor niku insyaallah bakal mlebu surga kaya awake dhewe. Amin. Takmire Masjid Baitul Mustajab protes. Malaikat kuwi DPR korupsi kok mlebu surga iki kepiye? Dijawab kalih malaikat, sing sabar Pak Takmir. DPR ini mlebu surga namung kunjungan kerja ngoten niku. Kita mumpul belno kelelep. Dadi tipe keluarga niku nyuwun sewu, ana sesuk mlebu surga niku mergo syukur karo syukur. Syukur karo syukur. Niki biasane sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Ngoten. Ana ngoten niku. Ana kalane mlebu surga niku syukur karo sabar. Mergo siji pasangane apik, sijine elek. Ana kalane mlebu surgane keluarga niku mergo sabar karo sabar. Mergo sing lanang elek, sing wedok mrongos. Lah insyaallah besok keluargane Gus Miftah mlebu surga mergo syukur karo syukur. Soale bojoku ayu, aku ganteng. lan delok karo merembahmu. Wong tok cangkeme atos banget iki. Wis tuwek jilbabe ping halala. Saya kira takon wong Madiun. Lah jenengan kon milih keluarga niku keluargane sinten? Jenengan pilih salah siji nggih. Keluarga niku ana papat. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh niku sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok solehah. Nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Apa sing nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Pertanyaan kula kagem tiang Madiun, jenengan pilih keluargane Nuh, Fir'aun, Abu Lahab napa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah ini berita bagus bagi bapak-bapak, karena ibu-ibu milih tipe keluarga Ibrahim, dan anda tahu Ibrahim istrinya dua. Merga tiang Madiun ibu-ibu milih tipe keluarga Ibrahim, berarti sama halnya mengizinkan suaminya menikah lagi. Amin Allahumma amin. Yes. Saya doakan semua keluarga di Madiun semoga menjadi keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam yang beristrikan dua, Sarah dan Hajar. Oh sing top tonggoku bojone mati dikubur, hari kedua mangkat ning kuburan gawa kipas angin. Kuburane disentori wus wus wus. Tak takone, ngopo kuburane bojomu mok kipas angin iki? Bojo kula wasiat. Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Dadi kula kipasi supaya cepat garing. Delalah bendino udan. Mila jenengan persani ayat-ayat wonten Al-Qur'an menika. Wastainu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Dadi kuncine wong mulya niku namung sabar kalih salat. Ora mungkin wong niku iso sabar, ora mungkin wong niku gelem salat kecuali duwe rasa syukur. Mila jaman kula mbiyen mulai saka Jakarta, pas kula dadi kepala cabang Primagama, dadi pegawai teng Jakarta kali Gus Dur niku lak kan mulih teng Yogja. Begitu dugi Yogja malah gempa bumi tahun 2006 bulan Mei. Kula kamangka jaman niku tasik melu marotua kula. Melu marotua kula kena gempa bumi, omahe marotua kula ambruk. Ambruk niku. Oh gempa bumi kok. Masa gempa bumi kan ra pantes. Akhire Gus Dur mara teng Yogya, ndelok korban gempa bumi teng Bantul. Ribuan orang meninggal waktu itu, ribuan rumah yang ambruk sak piturute. Kula ngawal Gus Dur. Pak Kyai, apa? Kula mbiyen lak mantuk Yogya mergo dawuhe jenengan. Ho. Niki gara-gara kula melu mulai Yogya malah kena gempa bumi, kula wis ora duwe pekerjaan, melu marotua gempa bumi, marotua kula omahe ambruk. Jawabane Gus Dur napa? Sing sabar. Jaman niku kula takon, Gus, sabar niku wonten watese napa mboten? Ora ana. Sabar ki ora duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Ya Allah. Kula bola-bali kula kandha to. Tiang sing mripate reso ndelok tapi atine padhang ning donya iki mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Jenengan pirsa sing digendong si buta dari gua hantu nika sinten niki bocah? Oke munyuk ding yo lesarine. Pertanyaannya sekarang nyuwun sewu, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang syukur dan sabar? Anu ngoten. Karena saat niki bangsa Indonesia nembe diuji kali Gusti Allah, kathah tiyang boten syukur, kathah tiyang boten sabar. Nggih napa boten? Buktine napa demo ra mandeg-mandeg. Nggih napa boten? Kula takoni kali santri kula, "Bah, kula angsal melu demo napa boten?" Kula jawab, "Sampai santriku melu demo tak tokke sangka pondok." Sampai santriku melu demo tak tokke sangka pondokku. Sing arepe demo monggo, tapi santriku ora oleh. Padha lak jenengan. Lak jenengan seneng kali kula ora usah melu-melu demo. Demone karo Gusti Allah mawon. Setiap salat mesjid jenengan demo. Parani sing akeh, njaluk karo Gusti Allah. Niku ibu-ibu muslimat. Demone teng masjid mawon. Iki lho ketok muslimat, ambune balsem. Soale saniki nyuwun sewu. Yang paling mahal dari bangsa ini hari ini adalah rasa syukur dan rasa sabar. Ora sabar. Onone bendina mung demo tok. Seolah-olah kalau kemudian demone urung ana hasile itu tidak membuahkan hasil. Cuma percuma, sia-sia. Kula pengen cerita rada serius nggih. Niki jenengan rungokke. Kula lak ngaji cengengesan niku wis biasa, tapi lak kula ngaji serius lak jarang. Nggih napa mboten? Kula aja ngaji serius, tulung aja guyu blas. Sampai rampung pengajian. Lho malah cengengesan, aja guyu dhisik. Aku pengen ngaji awakmu ki serius. Ya. Kira-kira sampai rampung pengajian ora ana guyune blas mungkin napa mboten? Oh, kurang ajar. Lah aku ndelok rupamu wis guyu e, Gus. Malah kiai dirupak-rupake. Padha wae kula numpak mobil mlebu mriki, jamaah ning pinggir dalan, kocone ora tak buka. Begitu ndelok kula ning jero mobil, jamaah ngomong napa? Lah iki bocahe ning kene. Ya Allah. Cangkeme wong Medion iki atos men aku. Ana kiai teko lho, iki lho bocahe ning kene ngono iki. Ngenyek banget to kuwi. Ana kete kok bocahe ning kene ngono. Aku sabar. Sabar. Mila nyuwun sewu, napa wong Yogya niku gawe blangkon mentole ning mburi. Soale sing jenenge gonduk, eh, lho lak ora ngajar to. Lah ning ngarep mentel ora ngajar kae bosok iki, Cak. Aja mancing-mancing aku saru to. Aku iki wis alus ya malah. Lah ning mburi mentol ning arep mentil ya ora ngajar to kae. Wong Medion iki ya Allah. Mau ning kono ya ngono iki bocahe liwat. Iki ngomong ning kene sabar ning bendole ning mandole ning mburi malah ning arep mentil. Anyari, anyari. Lah ning mburi mentol ning arep. Halah cangkeme banter-banter. Tak laporke Pak Polisi, Pak Kapolsek nggo delok wae. Loro wetengku. Blangkon. Lah ya piye ra guyu krungu menthil. Saya tak wedakan dhisik aku. Wayahe wayahe. Gara-gara aku krungu awakmu pengin menthil ta. Lah kurang ajar to wong Medion iki. Ana kiye ngombe degan lah malah kiye ini mentil, aku kurang ajar to kuwi. Kepiye je wong kuwi iki? Aku kat mau wis alus ya cangkemku. Malah dipancing pancing. Wayahi wayahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa iki mau terakhir? Ora-ora sing kuwi, ora sing kuwi. Langkon. Napa wong Yogya niku gawe blangkon niku nyuwun sewu mesti. Dadi ra tegel iki aku. Soale sing jenenge penyesalan iku mesti ning mburi. Ora ana penyesalan ning ngarep. Gitu apa mboten? Sing jenenge penyesalan iku mesti ning mburi. Lak ning ngarep jenenge mboten penyesalan tapi pendaftaran. Adan nggih. Supaya wong Indonesia niki mboten kebablasan. Wong konsepe wong apik teng Al-Qur'an iku lak siji to. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu paling tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Napa mawon? Mila bapak kula mbiyen ngoten iki. Le, kowe lak rampung mangan, aja sekali-kali ngomong aku kuwareken. Begitu kowe ngomong kuwareken, berarti kowe termasuk wong sing berlebih-lebihan. Buktine apa? Mangan mawon nganti kuwareken. Mila warek kuwi apik, kuwareken ora apik. Lemu kuwi apik, kelemon ora apik. Merongos kuwi apik, kemrongosen ora apik. Pesek kuwi apik, kepeseken ora apik. Gondrong kuwi apik. Kegondrongen ora apik. Lak Gus Miftah pas. Jadi sampai abah kula mbiyen ngoten iki, kowe lak mangan pripun bah? Lak mangan ning warung makan sekalipun, kowe milih lawuh, pilihan sing paling cilik aja sing paling gedhe. Lak awakmu lak ora tok mok wolak-walik digoleki sing paling gedhe. Lah abah kula mboten ajarane. Kowe lak mangan senajan kowe tuku ning rumah makan, kowe jikuk lawuh jikuken sing cilik. Luweh apik le kowe mangan rumangsa kurang daripada kakean. Niku sakjanjane nyuwun sewu, keterangane abah kula mbiyen niku ra tau nyantumke ayat, ra tau nyantumke hadis. Tapi mbahasan kula ngenen niku merupakan tafsir dari innallaha la yuhibbul musrifin. Soale napa? Saenak-enake panganan lak kakean ki yo ora enak le. Contoh mangan sate. Enak niku sak tusuk pertama, rong tusuk pertama, telung tusuk pertama. Telung tusuk bleng, nyuwun sewu, 30 tusuk blenger cangkeme. Nggih napa mboten? Sak seneng-seneng mung ngombe degan kaya kula, siji warek. Telu kepoyoh-poyoh. Ayo, rasakno wae. Saenak-enake ngopi kuwi paling enak niku cangkir pertama, cangkir kedua, ketiga wis ra enak. Iki lho sing kelemon langsung minggat. Halo, sempake nganti ketok lho. Ya. Bro, arepe nang ndi kowe, Bro? Oh, malah balik ke pikir iki. Eh? Oh, ngopi. Ya Allah, sawak kok mateng kabeh ya Allah. Rasakno. Saenak-enake kelon yo mung pisan pindut tok. Mosok suwengi ra mandek-mandek. Maka nyuwun sewu. Lah sifate wong Indonesia niku sakniki kata sing berlebih-lebihan. Demo niki dari seminggu yang lalu sampai hari ini rampung-rampung miturut kula yo berlebih-lebihan. Padahal nyuwun sewu isune sing diangkat yo namung niku-niku mawon. Saya menghormati para pendemo, tapi mbok yo sing santun. Nggih napa mboten? Ngoten niki lak kabeh dirugikan, negarane yo rugi, sing demo yo rugi, kata sing bocor, polisi sing amanke, tentara sing amanke yo rugi kata sing bocor. Akhire napa? Wong pengen dolan teng Indonesia sok wedi kabeh mergo kakean demo. Wong pengen nanamke modal teng Indonesia ya wedi mergo kakean demo. Soale napa? Wis berlebih-lebihan. Lak pisan pindho ki apik, tapi niki wis kebablasan. Jenengan pirsani, urip niku lak berlebih-lebihan mesti ra kepenak. Mila nyuwun sewu, kata wong sugih berlebih-lebihan ora pantes. Apa meneh wong kere berlebih-lebihan? Enten mboten wong kene berlebih-lebihan. Kata ora kuat tuku mas sing asli, tuku sing imitasi. Wonge ya teko iki. Dinggo pas pengajian tok. Wah, ben kok tangane krempyang-krempyang. Padahal asline mas palsu. Wonge teko iki ya. Ya melu guyu tenan. Lungguh yo ngarep dhewe, tenan. Biasane jilbabe ireng biasane. Sing jilbabe ping insyaallah luweh parah. Jangankan kok persoalan donya, ngibadah niku lho berlebih-lebihan mboten pantes. Ora apik. Zaman Sayyidina Umar, enten tiang teng masjid tok 24 jam. Takoni karo Umar, kowe duwe anak apa ora? Gadah. Kowe duwe bojo apa ora? Gadah. Lak kowe ning masjid terus sing ngopeni anak bojomu sapa? Akhire kon mulih karo Umar. Mulya. Adan niku apik. Sapi-apike adan sedina suwengi ya mung ping 5. Ora mungkin adan sedina api kok. Setiap jam aku adan, kuwi malah wong pekok tak kandha. Ana kejadian iki. Adan maghrib jamaah ra teko. Adan isya jamaah ra teko. Adan subuh jamaah ra teko. Dhuhur ra teko, asar ra teko. Akhire tukang adane ngambek. Jam 11 bengi dangdutan melalui speaker masjid. Nyanyi jaran goyang. Begitu krungu jaran goyang saka masjid wong sak kampung teko kabeh. Ngonek-ngonek ke tukang adzan, ngopo kok jam 11 bengi nyanyi jaran goyang? Diasar wong edan. Jam 11 bengi wancine wong turu kok malah nyanyi jaran goyang. Napa jawabane tukang adzan? Aku adzan maghrib, kowe ra teko. Aku adzan isya, kowe ra teko. Mbahasan aku nyanyi jaran goyang, kowe teko. Sing edan sapa? Ila sesuk meneh teng Baitul Mustajab ngono kuwi wae. Lah adzan ra teko dinyanyike jaran goyang. Kuwi tak mirip kok jamaahe petuk. Gila. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau kemudian situasi bangsa seperti ini terus, sajane kula ora pengen ngaji niki. Ning mergo ndelok merah putih niki lho. Dadi kula ngaji niki, ndelok merah putih. Minggira ta ndak semuwi minggira. Mergo kula ndelok merah putih kali Garuda Pancasila, niki kula akhirnya nyanyi niki. Kok nyanyi niki, ngaji niki. Mergo Garuda kali merah putih. Muga-muga sampai kiamat sesuk Pancasila dan merah putih tetap bertahan di Indonesia. Oh, sing wani ngotak-ngatik Pancasila, sing wani ra gelem hormat karo merah putih, kekelek cangkeme, ya ora? Nggih napa mboten? Nggih. Yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, gerantol cangkeme. Ayo ngomong saiki. Iki anyar iki. Yang Mekah ini, lah sing kurang ajar ini gak kurang ajar tuh, kaya mak lampir ke cangkepi sopok ini ya agrian tol, malah kaya mak lampir jen mau medion ini mumet das ku neng kono, iki bocahe kui mak lampir kuno mendela lah lah kulo lagi cerita pak, jadi wingi kulo niku pas nang Mekah mulih umroh, langgo niki aku lah gak kocok motok kalau ngerti ini langsung polisi-polisi ini ku nyewon saya minggir tarik kurang aja dong darah ini kalau orang buta danjo tau minggir wah kok awas maksudnya aku melakar pengen nih kurang ajar malah kayak mak lampir laku malam berigi gerandong ini bentuk kebablasannya wong Indonesia saat ini nyuwun sewu kalau tidak kita antisipasi bisa terjadi seperti ini kalau ini malam minggu pagi teng modok kula kula cerita tiang mriki nate krungu negara Libya tak takon tiang Madiun jenengan nate mireng negara Libya napa mboten nate mireng nggih Libya niku duwe presiden kondang jenenge sinten Muammar Gaddafi. Niku negara mbiyen sugih. Kale negara-negara teng Eropa niku makmur Libya. Saya pengen kemudian menceritakan ini supaya Indonesia ora kaya Libya. Amin. Mangaminke tenanan iki. Muga-muga Indonesia ora kaya Libya. Amin. Muga-muga Indonesia ora kaya Irak. Amin. Muga-muga Indonesia ra kaya Suriah, amin. Muga-muga Indonesia ra kaya Yaman, amin. Indonesia tetaplah Indonesia. Pancasila jaya, NKRI harga tak mirip meh matane. Meh haji kok meh mati. Ngomong waton bener. Pak Tamir sing pundi ta? Mir, mir. Kita wong iki. Halo Pak Tamir. Di Tamir. Mundi. Oh, niki ta. Halo, Bro. Salam, mojan. Nyenengke rupane kaya kotak infak. Muga-muga tak mirip panjang umur. Amin. Wong sak donya mati tak mirip urip dhewe. Amin. Kula seneng Pak niki. Dadi lak gawe bigro niku rasane aneh kadang-kadang pengajian akbar. Wadah. Kaya kanca-kanca kula teng kota Jogja niku. Pengajian akbar kanca-kanca Muhammadiyah niku, kanca-kanca kula Jogja. Pengajian akbar sing teko wong 300. Akbar apa wis ngabar pengajian apa cangkeme. Bener iki ngoten iki ngaji bareng pengajian umum, ora kabeh kudu nganggo bahasa Arab, Pak. Bener. Ngaji bareng bersama Gus Miftah Merah Putih Garuda Pancasila. Wah. Sesok niku takmire mlebu surga tenan niku. Oh iso malah ngono takmire pengen nok mati kain kafane merah putih kok. Begitu mangkat mun kana kerteko hormat gerak ngono. Tapi kula dereng nate ngerti sih wong mati kain kafane merah putih, tapi lak bandosane diwene merah putih niku biasane para pahlawan, tentara, presiden. Lah sing saka Palembang sesuk iki insyaallah kain kafane ijo. Ijo. Dadi ora bakal takoni karo mun kan akhir soalé dikira lontong kanane. Ora takoni langsung dimplok karo malaikat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mergo Libya niku makmur, soalé napa? Negarane sugih. Libya niku mbiyen kondang, negarane sugih, rakyate sugih. Padha kali Arab Saudi. Arab Saudi niku negarane sugih, rakyate sugih. Sing lucu niku Singapura. Nyuwun sewu, sing aneh niku Singapura. Singapura niku negarane kere, rakyate sugih. Tong mriko sumber-sumber taksi niku sugih-sugih, Pak. Dadi wong Indonesia niku dinyake kan teng Singapura niku. Allah, wong Indonesia gayane nganggo dasi, gajine ra sepira. Dinyake kan teng Singapura. Lah Libya niku negara ideal zaman biyen. Negarane sugih, rakyate sugih. Singapura niku negara aneh, negarane kere, rakyate sugih. Indonesia niku negara lucu. Negarane sugih, rakyate. Bencah nom-nom ki ngerti, tak kandhani, Bro. Akhire napa? Mergo Libya niku makmur, minyak murah, masyarakate sekolahe gratis. Kathah wong tertarik pengen menguasai Libya. Akhire napa? Libya dimusuhi kali negara-negara barat. Rakyate diprovokasi. Ayo presidenmu gulingno wae. Jatuhkan presidenmu. Ganti Muammar Gaddafi, maka masa depan kalian sebagai warga Libya akan menjadi sejahtera. Akhire tenan, Pak. Diprovokasi kali wong jaba ngoten niki, rakyate Libya niku terprovokasi. Akhirnya napa? Perang saudara teng Libya ini. Antara yang mendukung Muammar Gaddafi dengan yang menolak Muammar Gaddafi. Antara yang pengen mempertahankan Muammar Gaddafi dan mereka yang pengen menurunkan Muammar Gaddafi. Perang akhirnya, Bu. Wong jaba melu-melu. Muammar Gaddafi niku nate dibom, bome bobote sak ton. Nembe turu dibom. Delalah Muammar Gaddafi mboten teng kamar, sing mati sinten anake nomor loro. Putri keduanya Muammar Gaddafi. Niki sengaja kula critakke Pak polisi, Pak tentara, men ora kejadian teng Indonesia. Paham nggih? Kula mboten pengen iki kejadian teng Indonesia. Karena sakniki pun wonten arah-arah kesana niku kula kok ndelok wonten. Mila kula critakke. Niki Pak Kaposek mohon mesti dereng paham. Tenan. Wong kula wingi teng pesawat kali jenderal-jenderal yo ora paham kok. Apa meneh Kaposek mesti ora paham. Ayo dan mangan merah apa dan mangan dan apa. Langsung salahnya di sa'i rasido ngono. A Akhire napa? Muammar Gaddafi ketangkep. Disiksa karo rakyate dhewe. Jenengan pirsa sing nyiksa Muammar Gaddafi niku sinten? Rakyate sing biyen disekolahke karo Muammar Gaddafi gratis. Sakniki nyiksa Muammar Gaddafi. Tengah Libya niku nyuwun sewu. Rampung kuliah nganggur. Digaji karo negara. Sampai sugihe Libya zaman sakmenten. Mergo negarane sugih kathah orang yang punya kepentingan dengan Libya. Akhirnya dintekke Muammar Gaddafi, ditutuk indase diidak-idak akhirnya ditembak mati. Siapa yang melakukan? Rakyatnya sendiri. Dan Anda tahu. Setelah Muammar Gaddafi mati, pertanyaan kula. Rakyat Libya tambah sejahtera apa tambah nelongso? Ternyata yang terjadi rakyat Libya tidak sejahtera seperti yang dijanjikan, tapi tambah nelongso dan tambah rekoso. Mila nyuwun sewu, saya tidak rela di hadapan Merah Putih dan di hadapan Pancasila kalau kejadian di Libya menimpa Indonesia. Kula takon kalian jenengan sani, napa jenengan ikhlas kalau Indonesia seperti Libya? Ora semangat belas. Ora ikhlas. Sik, sing ana dhisik kowe menengo. Tak parani ya. Sing ngelokke aku mau kaya mak lampir kek mau. Hei wong, kono ngendi kono iki? Kidul. Kidul. Yo maklum rong ngopi. Hei wong kulon, apakah Anda rela Indonesia seperti Libya? Tidak. Tidak. Tidak. Serah semangat belas. Alah-alah cangkemmu wong kalem kok. Kalem mau ngeloke mak lampir. Apakah Anda rela Indonesia seperti Libya? Kene nganti ra luwe banter cangkemmu udunen. Apakah Anda rela Indonesia seperti Libya? Ya. Ababe. Iki sing kono saiki. Kowe saiki ndan, lak gawe pendidikan kebangsaan ngene iki. Kuwi ning para politisi mbayari larang tak kandhani. Kula wingi seminar teng Lembahanas sing teko namung wong 1000, tak takoni anggarane entek 750 juta. Ayo. Tak takoni karo Pak Takmir, wong sakmene mbane, Takmire ketoke dhuwit pira to? Eleh murah ya, Bro ya. Malah Takmire sedih kae lho. Enggak nyongko kok sing teko sebanyak ini, Takmire malah mendak sih. He wong, ngendi kono iki? He wong metanan. Jawaban sing banter. Iki sanggup iki ngopo ya malah. Hei wong kelonan. Apakah Anda rela Indonesia seperti Libya? Ya. Niki medeni, Pak. Isu awale wong-wong demo niku napa? RUU KUHP, RUU PKS, RUU KPK. Wis. Lah demo mung sebatas niku kula wene tasik nalar. Tahu-tahu apa? Muncul penumpang gelap, muncul provokator. Napa bentuke? Turunkan Jokowi. Orang-orang yang punya kepentingan karena sakit hati pemilu kalah. Nggih napa mboten? Dan cara-cara yang digunakan naudzubillah min dzalik, jenengan wong NU ampun ketipu. Saniki ana wong demo nganggo Islam bajune niku kaya wong NU, nganggo sarung, nganggo baju koko. Ana sing nganggo blangkon, sing diwaca selawate selawat azhil, bahkan selawat nariyah, tapi nyuwun sewu benderane bendera la ilaha illallah kaya bendera HTI ini kok. Menipu. Niku HTI bentuk baru. Dadi selawate azhil kaya wong NU, tapi nyuwun sewu benderane bendera HTI. Demone napa? Judule selamatkan NKRI. Tapi bahasa yang digunakan napa Pak Polisi? Nahnu nurid khilafah islamiyah. Kami pengen khilafah islamiyah ada di Indonesia. Niku penipuan niku. Rakyate awake dhewe diapusi mentah-mentah. Maka saya bilang kepada adik-adik mahasiswa, Anda demo ke jalan, silahkan, tapi yang santun, sing sopan, akhlakul karimah. Dan jangan sampai terprovokasi penumpang-penumpang gelap, cangkem-cangkem provokator yang mengatakan apa? Turunkan Jokowi. Kulo tak takon sakniki. Sakniki sapa sing iso jamin Indonesia? Pak Jokowi mudun Indonesia luwih apik. Sing jamin sapa? Apa malah jenengan iso mikir kaya Libya niku? Muammar Gaddafi mudun rakyate dadi rekoso. Kalau semua presiden didokke nganggo demo, pertanyaanku Indonesia niku makmure kapan? Ora cocok demo dokke. Sesuk ganti presiden, ora cocok demo dokke. Lah wong bojo mon gonta-ganti rapik lho, apa meneh presiden? Masuk mboten? Gonta-ganti bojone ra pantes kok. Apa meneh gonta-ganti presiden? Bojo iki lamun antara lanang karo wedok jenenge garwa. Nggih napa mboten? Napa niku garwa sing siji sigar, sing siji dawa. Lho. Garwa iki lak kuwi ta? Heh? Lho. Suami istri jenenge napa? Garwa. Siji sigar, siji soale lak dawa kabeh jenenge banci. Oh nek iki karo iki kuwi ra garwa. Banci. Lak sigar karo sigar jenenge lesbi. Mila jenenge garwa siji sigar siji dawa. Lah ana sing kandha garwa sigarane nyawa. Alah sing kandha sapa? Sing lanang modar sing wedok ya ra melu kok. Apa rumah sana jadi kaya aku kira stres bendino ketemu jamaah pengajian materi ini kudu anyar terus ngono amplop ora jelas kok. Waduh ora cengengesan kula niku lak wis ngomong kebangsaan ngoten iki Pak, lara kula niku ilang tapi mudun panggung kumat meneh. Soalnya kula khawatir tenan dengan kondisi Indonesia hari ini. Maka Bapak Ibu, kula suwun nggih, ora usah melu-melu. Adik-adik mahasiswa mau demo silakan. Aku pengen tukang syuting, cah GMT, kuwi lak motong pengajiane Gus Miftah sing apik lho. Saiki kathah Gus Miftah niku difitnah karo wong gara-gara motongi video rapas. Engko kula ngomong ngoten iki, Gus Miftah ngonek-ngoneke mahasiswa enggak usah demo. Oh, tak kekrek cangkemmu kowe. Lah wong YouTube niku kadang-kadang muatan golek duit pak gawe judul sak geleme dhewe kae. Akhire sing dirugake sinten? Kula. Aku wis ora tau mangan duit YouTube, menawa diopas sapusi karo YouTube. Aku duwe YouTube mboten paham, aku lah YouTube aku ngerti. Bakul tiwul Gunung Kidul. Ayo, sak durunge tak teruske. Jam pira iki? Yo, kene iki jare pengajian meneh. Ayo selawatan yo, selawatan dhisik yo. Gelem selawatan? Judule Kartonyono nagih janji. Ambiar. Biyen aku sebetah saiki wis wegah ngono kae. Ayo njaluk lagu apa le? Njaluk lagu apa? Wah kok ngene cangkeme bosok ya pengajian kok njaluk selawat bojo loro iki lak ya ora nalar. Lah berarti kandhani bojo gonta-ganti rapi apa mana gonta-ganti presiden kuwi anyar lho Tat. Apik GMT diapik lho sing apik lho ya. Ayo selawatan. Kayak ngopo kae? Lah lah kowe iki ra mundur alon-alon ngangsur alon-alon. Eh? Masa nganu eh nyanyi lagu kebangsaan wae. Hubbul waton minal iman. Tunjukkan rasa cinta orang Madiun terhadap Indonesia dan Pancasila. Setuju? Nyanyi lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuni. Pop pop pop pop pop. Kuwi jane cinta Indonesia apa ora to? Nah. Loh. Kula tak takon. Lak ben bar salat ben dina jenengan wis selawatan to? Tapi lak jenengan kadang-kadang lali karo cinta Indonesia to? Selawat mah gampang. Tapi saya pengen hari ini Anda mencintai Indonesia. Soalnya takmire pinter diwene lambang merah putih karo Pancasila. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Takmir. Senajan tempatnya mengecewakan. Ayo, selawatane bar niki. Dari yakinku teguh sing banter hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sapa sing kandha lagu niki mboten enten nilai ibadahe. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ayo pisan meneh sing khusyuk sing banter. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Padamu negeri kami ber kami berbakti padamu negeri kami berjanji bagimu negeri jiwa raga. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya napa mboten? Lagi kiai pengajian selawatan iki maklum mung kiai kok. Tapi lagi kiai nyanyi ya apik banget. Wong polisi ngono kurang mesti iso. Tenan malah polisine dolanan HP. HP-ne cross sing gaya ndan. Ya, selawate khas piro pimawon. Nggih. Saged? Saged? Mergo mbon saged, nggih mbon rasida. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu alaihi. Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamatkanlah Indonesia ya Allah. Selamatkanlah rakyatnya ya Allah. Selamatkanlah Pancasilanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkanlah pemimpinnya ya Allah. Selamatkanlah warga negaranya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula ajeng pindah teng Kebon Sari, insyaallah tanggal kalih napa tanggal 3 tasik wonten pengajian teng Madiun. Insyaallah saged kepanggih malih. Matur nuwun ndherekaken sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh panjenenganipun Al Muhram Bapak Kiai Haji Qosim Ftah dari Kota Yogyakarta. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan beribu-ribu maaf yang seluruh-seluruhnya apabila kesalahan dan kekhilafan. Demikian doa dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I turun ning masjid. Kacile SD niku kula mun turun ning masjid. Turu tok matamu turu tok iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, jamaah pengawasan dalam rangka tasyakuran satu tahun MDS, majelis apa MDS majelis dhuwur sangat, dan harlah remang-remang yang ke satu tahun. Remang ya apa? Remaja masjid Lombok ngerombok. Oh, remaja masjid ngerondo yang diiringi oleh grup solawat Hubbun Nabi dari ngerombok sayuran Parang Magetan. sayutan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wonten dalu menika kula panjenengan saged hadir wonten pengajian di atas awan. Ingkang kula wau mikir niki tasik Indonesia napa mboten? Tasik Indonesia nggih. Kau muka angin semilir ingkang dadosaken suasana adem dalu menika dados wasilah tolak balak panasi geni neraka. Amin Allahumma amin. Estu menika pengajian ingkang paling irit tanpa kipas angin sampun adem. Alhamdulillah. Kula seneng ketemu kali panjenengan. Keranten menika dados jawaban respon kathah tiang niku memberikan tuduhan sepihak sifate hoax, fitnah, bulian, cacian. Ngendikane Gus Miftah niku namung kersa nampi pengajian ingkang wonten kutha-kutha sing amplope gede-gede. Lah niki teng pucuk gunung mawon kula parani tur amplope mesti ora jelas. Terus kathah kula niku krungu selentingan macam-macam saking masyarakat ngendikane ngundang Gus Miftah niku tarife larang. Kula tak takon ketua panitiane pundi niki? Endi wong? Endi? Endi? Sapa ketua panitiane? Kuwi Rene Cung. Rene. Nyekel mik. Kowe ngadeg sing gagah ora ngangi ngono kuwi to. Oh, kowe iki ngadeg kok. Oh, wis ngadeg dasare pendek. Dasare cendek niku. Nggih, Nun Sewu. Apa sing ngadeg ora apa ngadeg gagah. Iki gagah e ketok elek apa menara gagah. Jenengmu Muhammad sapa? RA. RA iki sapa? Rizal Afghani. Oh, tak pikir raimu asu ora. Mas undangannya Mas Inten Afgan. Matamu kaya ngono Afgan. Kaya ngono Afgan. Mas Afgan, walaiki iki Afgan rosane iki. Iya, ya Allah, rosane duwe. Mas Afgan ngundang Abah Miftah kapan? Miki dicekel. Sowan menika bulan Juni. Juni tahun 2019. Nggih. Kowe karo tim penjadwalanku dijaluki apa? Jawaban wae. Kowe karo tim sing nampa jadwal kowe dijaluki apa? Lho aku takon kowe kok. Oh. Ketua panitia orang ngerti. Kowe dikandani karo sapa? Ala ngundang Gus Miftah tarife sak meneh ngono apa ora? Ora to? Mboten. Nggih, mboten. Dadi lak ana wong ngarani Gus Miftah bertarif niku berarti fitnah. Hoak. Hoak. Nggih. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Salah. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness, ngono kuwi. Ya wis nunggu ngono, ndelok rupamu ora tegel. Nggih, Bang. Malah kaya wong nangis. Malah iso engko kowe ora ngamplopi aku ngamplopi kowe lah mudar aku. Jadi menika kata sangat fitnah-fitnah yang kemudian ditujukan kepada saya dan anak-anak santri di tim penjadwalan. Rene Gus Miftah lak ngaji milih-milih. Sing cetha niku mboten milih-milih, tapi karena sampai banyaknya jadwal yang masuk niku pakai prioritas. Tegese prioritas niku tempat yang jarang saya kunjungi, saya prioritaskan untuk saya datang. Karena per hari menika permintaan ngaji ke tim penjadwalan niku minimal 500 permintaan setiap hari. Umpama sebulan niku 30 dino ping 500. Berarti selama sebulan niku pinten? 15.000. Lah kula setahun iso ngaji ping 1000, berarti jadwal kula selama sebulan itu kebak untuk 15 tahun. Kowe ngopo? Oh, tukar. Kok sing go bagi rupane mesake meneh iki. Guyu lho aja meneh. Arane cah remaja kok sing nyuguh wong tuwa. Mudune sing nyuguhi kimcil. Terus ketok niki mengki. Ketok mesti amplope nganggo kredit soale nopo simpedes. Jiji jiji. Bang BRI simpedes ku pedes ya. Isa kok suwe-suwe ngundang kiai pengajian bayare nggo BPJS. Oke Bapak Ibu, kula mangdongake sehat mawon insyaallah. Selama kula sehat teng pundi enten pengajian insyaallah kula hadir. Ora kakean syarat, ora kakean rena-rena. Nggih mugi-mugi dalu menika teng panggonan ingkang dhuwur sanget menika insyaallah sedaya cedhak kalih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua panitia ini tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Insya Allah mangkat bar pengajian. Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo pengaosan dalu menika wekdale mboten kathah soalé selak gantian gondiyo. Tasakuran satu tahun majelis dikir, manakib dan solawat dan harlah remaja masjid ngerombo sesarengan noto ati melu ngaji muga-muga sedaya pikantuk ridhonipun Ilahi. Amin Allahumma amin. Tulung jenengan nak lungguh sing sae wis tuwa tungkae slonjor ke mulai gelundung mlebu jurang mudar lho. Kula mboten ngira nggih ning pucuk gunung kok wonge sakmene mbane niki mboten ngira. Niki kula mboten yakin kok wong kabeh apa ana demite barang kula ora ngerti. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nate Kanjeng Nabi menika dawuh ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Saat itu dikatakan di dalam Al-Qur'an yauma la yanfa'u malun wala banun. Bondo wis rono manfaate, anak putu wis rono manfaate. Kula niku sering takoni, napa bondo niku digawa mati Gus? Mboten. Bondo niku mboten saged digawa mati, tapi saged sak saged dados sangune mati. Bondo niku ra bakal iso digawa mati. Buktine napa? Bakul helm. Bakul helm niku nyuwun sewu helme kathah. Ning lak mati ndase ya ora nganggo helm. Kula kula sering matur yen wis mati bondora melu. Buktine napa? Kain kafan rono sae. Soale lek ana sae engko ndak ngesaki HP. Ndak SMS kancane. Tapi nyuwun sewu, bondo niku ora iso digawa mati tapi iso nggo sangune mati. Mila mumpung tasih urip ngoten iki, bondone dimanfaatke supaya iso nggo sangu mati. Enten tiang kok jenengan niku sayang banget kali bondone jenengan. Nggih. Carane sayang pripun? Ya kula titip-titipke. Mergo kula sayang kali bondo kula benono pengajian kula sumbang. Mergo kula sayang kali bondo kula diono panti asuhan kula sumbang. Mergo kula sayang kali bondo kula diono masjid kula sumbang. Lho, kan niku bondone jenengan entek lah disumbang-sumbangke. Dijawab, bondo sing tak sumbangke ra bakal entek. Tak kayak pengajian kuwi mung tak titipke panitia. Sesuk bakal tak jaluk. Kapan teng akhirat? Bondo tak titip kening masjid, niku namung titipan. Sesok bakal tak jaluk. Kapan? Sesok teng yaumul hisab. Kulo titip teng anak-anak panti asuhan. Niku mboten kulo keke, tapi namung kulo titipke. Sesok bakal tak jikuk neng akhirat. Tadi nyuwun saya bu. Begitu ono pengajian ngoten niki kudune jenengan seneng sing di bondo-bondo niku. Iya ono sawah, ono ladang aku nitip. Mila bola-bali kula kondo. Lah ono pengajian niku urunane namung telu ora lebih. Mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu falyata sodak bi ilmi sedekah kelawan ilmune. Mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyata sodak bi malihi sedekah kelawan bondone nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyata sodak bi kuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang. Wa mangkana lahu tegan dan diombe. Niki tegane pasek cengkir dikecut. Dadilah pengajian sumbangane mung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat. Ya ta, sing duwe ilmu mulang para kiai. Wong sugih nyumbang, tenaga rewang contone banser. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge teko napa mboten iki? Ya teko. Ya melu guyu tenan. Biasane lungguhe ning isor umbul-umbul biasa. Ya malah dengak-denguk ki ngopo? Lah sesuk jenengan kebacut wis mati ora ana manfaate bondomu. Wong arep mati niku kadang-kadang lucu nggih. Lucune pripun? Lucune arep mati mikiri anak-anake. Aduh aku meh mati wis tuwa, anak kurung mapan. Sing nomor 1 wis rabi tapi rung duwe pekerjaan, nomor 2 kuliah tapi rung rampung ragile malah dik nyusu karo mbokne. Aku salah mati kepiye? Akhire napa wong arep mati malah mikiri sing urip niki lak kuwale. Kudune sing urip mikirke sing mati. Akhire bondone ditumpuk-tumpuk. Tak iki. Ya cangkeme semprit-semprit iki ngapa to? Rasa nggo sempritan lho mlaku sempritan. Malah kaya tukang parkir. Kaya kula wingi ning Jeddah mulih umroh, nggo kacamata, nggo tongkat mlebu ning bandara. Ya Allah. Polisi langsung bengok, tarik jalan kabeh kon minggir. Aku seweneng tok, wah polisi ini ngerti aku kiai viral ya aku ngono to. Begitu tak takoni ngopo mau kon minggir, ya jelas ada orang buta lewat matane. Malah diarani wong buta. Kere. Wah ngomong tukang buta tak culek matane. Lagi mereka ngantuk nih, ngono mbok-mbok cerewet. Buka kacamatane ya njuk ngopo to? Wong kacamata ku dhewe. Tuman. Ya ngono mbak, pengajian dolanan HP. HP-ne cross sing gaya. Tuman. Apa? Dolim. Ya, tak bukae kacamataku. Kacamatane buka apa tutup? Ya. Sido. Lagi pengen ngrungokke ngajiku, pengen delok mataku. Tak ngombe kopi lah, kopine enak, kacamata tak buka. Alah, sangit. Iya. Kasih to buka. Ngodijuk kiai. Niku kopi, sanes kopi susu nggih. Minuman sing paling bingungke wong lanang niku kopi susu. Pak makanan sing paling bingungke wong wedok burung darah. Lah kopi susu niku bingungke kiai, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mila jenengan nak diusuke kopi susu mangakali ya, kopine diombe, susune dicekeli ngono kok. Ya ngono ya Allah wong wedok wis tuwa jilbabe ping yo ngalah. Ya Allah. sing tiba-tiba iki lho, Masya Allah, jilbabe NO. Sing jilbabe NO tak dongake mlebu surga. Jilbabe. Dadi wong sing arep mati niku biasanya malah mikir sing urip. Sangune sok anakku apa ya? Anakku papat, omahe kudu papat, mobile kudu papat. Kualik. Kudune sing urip niku mikirke sing mati, ora kok sing mati mikirke sing urip. Awake dhewe kira percaya banget karo kuasane Gusti Allah. Kadang-kadang ana manten. Manten muda lah, ndelas sing lanang loro-loron meh mati. Ngene kadang-kadang wong mikir, kese sok lak sing lanang mati, sok anak bojone sing ngopeni sapa? Lak kurang ajar to. Apa rumangsane wong kuwi iki urip sing ngopeni bojone lak ya ora Gusti Allah. Wong nyatane kathah sing lanang mati, bono malah anak bojone tambah sukses, soale dirabi karo wong sugih. Ya apa ora? Lah iya. Dadi awake dhewe kadang-kadang terlalu pede seolah-olah iso ngopeni anak bojo padahal kabeh niku sing ngopeni Gusti Allah. Ngono lak umpamane kowe rondo sing rabi kaya Gus Miftah lak penak uripmu. Tapi lak sing rabi kaya Afgan alah-alah tambah kere kowe. Afgan udah punya istri belum? Gereng, kowe naksir sapa tak lamarke bengi iki? Ngomong-ngomong, ayo mata apa taksir kayak Mbak Kimcil kayak Yono kayak. Jadi nyuwun sewu, salah kita di situ. Bondo niku iso dimanfaatke lak tasih urip wis modar ana manfaat. Kita sering memberikan anak cucu kita niku warisan bondo. Tapi kadang-kadang malah warisane nyelakake wong tuane. Yo lah anak putune niku manfaatke bondo sing sae. Lak dingi sak geleme dhewe. Mila kula niku bersyukur. Kula niku dadi wong lanang alhamdulillah mboten nampa warisan saking sinten kemawon. Sangka maratua kula ya ora nampa warisan, sangka bapak ibu kula ya ora nampa warisan. Kula niku seneng. Mbah kula niku sugih pitung turunan. Tapi persoalane kula keturunan ke-8. Dadi wis entek-entekan. Kimcile teko meneh. Kenapa kamu mendekat-mendekat? Tolong mbaknya mundur dikit. Mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Cadot, cadot. Mulai rasa turu delok wae kok. Langsung ngocang-ngocang. Apa hoo sih? Begitu ngocok sak jam kesimpulannya siji, oh Gus Miftah matane katarak. Kita ayu lho kacamata ireng buka ya. Mbok. Dadi nyuwun sewu. Lah ketika besok itu tidak sudah lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki. Niku ada sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid, terkantil-kantil karo masjid. Niki maknane ombo. Seorang pemuda sing sregep pengajian. Seorang pemuda yang sregep ngopeni masjid. Apa meneh niki Rembang remaja masjid rombo. Wah, Masya Allah. Makanya adik-adik Kimcil kalau mau menikah, menikahlah dengan remaja masjid. Tuh, rungokno. Kenapa? Masjid saja diopeni, apalagi awakmu. Tanda nih. Kowe iki ngono, Nduk, rabi karo kanca polisi sapa nang bojomu sapa? Polisi. Kebuakan. Delalan duwe bojo moden. Walah-alah. Susah ra umum. Bojomu sapa? Moden. Padahal polisi niku penting, moden ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Moden. Moden mati bungkus dhewe. Apa meneh lak kowe rabi karo banser? Istimewa. Banser. Gimana enggak? Kiai saja dikawal, apalagi hatimu. Iya. Yeah. pengawal hatimu. Kita banser biru ngok nong, bangga jadi banser le. Besok takoni malaikat Munkar Nakir, man robuka, kulo santri ini bahasim, rampung. No, pak tukang soteng ini gampang, besok takoni. Pengen mati rada dihisap ning alam kubur, kain kafanmu ijo. Rata koni karo Munkar Nakir soal dikilo lemper kandhane. Langsung dimplok. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah bakul kerupuk ya mung dihisap karo malaikat. Ana wong ngaji dikisruh, pakpok pakpok pakpok ngono. Ganggu khusuke wong ngaji bakul kerupuk. Wis nawake kerupuke ganggu, begitu pengajian mangan kerupuk ya ganggu meneh. Lampune mati. Wah. Gara-gara bakul kerupuk iki. Kan jadi gelap aku enggak kelihatan. Kenapa kamu lihat mataku? Tapi pikir jamaah mung kita tekan kono to rae. Ora ketok le ora ketok. Insyaallah, masyaallah. Allah ya Allah. Kula wae lungo iki pede kursine dhuwur. Mbok ono blesek blek. Kan jeneng. Oh, untung ora geblak aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila kok ana wong tuwa duwe anak sregep ning masjid niku bejo. Seneng niku. Atine kula niku wong bejo ya. Kula niku biyen jaman ngantri turu ning masjid. Kacile SD niku kula mun turu ning masjid. Turu tok matamu turu tok iki lho. Ya ngaji kok kepiye. Cangkeme atos. Mung turu tok kok piye. Kula niku mbiyen kancane ning kamar pondok kula ning masjid. Kuliah ora kuat ngekos. Delalah ya manggon ning masjid. Dadi James Bond jaga masjid dan kebon. Lho. Oleh marang tuwa, delalah omah ya samping masjid, delalah ya takmir masjid. Begitu dadi kiai alhamdulillah ya iso bangun masjid. Jadi kula iki bejo banget. Dadi urip meneh to ngomong masjid, ora ngajar. Ngomong masjid, urip ngomong kerupuk, mati. Berarti syaratnya siji bakul kerupuk, pateni. Dadi bejo kula niku teng mriku. Nang langgar cilian kula niku, jaman biyen rung ana listrik ngene iki nggih. Lampu sentir nih kalau mbiyen. Lah temen iki namine napa? Publik. Bar ngaji kan turu nduk subuh tangi. Ya Allah, irunge ireng kabeh punah. Kelingan mboten jenengan. Lah wong-wong jaman old niku ngerti lak jaman now ora ngerti ini. Ora ngerti. Ape meneh. Wong karo sampingnya di WA. Cie-cie. Masa WA sampingnya bariki selfie yo beb matamu matamu. Ya Allah ya Allah. Dadi cilian kula niku jaman ublek niku wis melanggar nyeneng kene kok. Wong kula iki kelingan kok mbiyen abah mulang ngaji teng langgar. Lah ublike niku minyak entek, abah kirim surat ning wali santri nggo bahasa turutan niku kula kelingan. Ba fatka ba ya fatka ya ro fatka ro. Bayaro karena bapakmu kan suratnya nggih. Delalah wali santri randhe duit, abah kula dikirimi surat. Sod fatka so ba fatka baro fatka ro so baro. Bapakku nesu to kon bayar malah kon sabar. Yo suratnya kan bapakmu meneh diwaca bapak wali santri napa surat isine mim fatka ma ta fatka ta mim domamu. Lah cilik ning masjid kuliah ning masjid, duwe maratua ya delalah takmir masjid. Sakniki iso bangun masjid. Mila lak jenengan dadi wong tuwa, anake niku sobo ning masjid mang bungah. Carane pripun? Dididik wiwit bayi. Kadang-kadang wong tuwa niku lak takmir-takmir niku goblok. Anak kecil enggak usah dibawa ke masjid, ganggu, rame sak piturute. Kula ora setuju niku. Pak takmir jenengan tak kandani, mbah takmir sapa kurang ngerti, takmir pun dimawon jenengan kandani. Kadang-kadang masjid niku mboten makmur mergo takmir niku kakehan peraturan tak kandani. Nggih napa mboten? Contoh, kula mulih pengajian saking Jeporo. Jam 10 isuk kula ajeng salat duha mampir masjid sekaligus kebelet ngising. Kula ajeng salat ajeng ngising riyen. Dikunci WC-ne niku. Delalah ana penjaga masjid, Mas. Nyuwun sewu kula badhe salat duha, tapi kula tak ngising riyen nggih. WC-ne mang buka. Jawabane napa? Mohon maaf. Peraturan takmir masjid WC dibuka menjelang adzan zuhur. Jam pinten Mas? Jam 12. Kula mbaten dancuk aku. Wong salat kebelet ngising lho. Jam 10 kon ngenteni jam 12. Ya selak bonjrot to kula. Kuwi lak ra mutu to ngoten niku. Kandhani malah nangis. Wallah kula niku nemu niku masjid sing model ngoten niku. Mbok yo fasilitas umum niku ala-ala umpama ngene. Kan barangkali bayangannya takmir niku kula mung nurut nyising tok ora melu salat. Mbok yo men. Nggih napa mboten? Lah wong WC mungkin dienggo ngising niku nyuwun sewu. Pahala wong mlebu WC karo mlebu masjid niku saniki luwih ikhlas mlebu WC kok. Buktine napa? Mlebu WC ra metu nyuwun sewu ra ndang metu-metu. Mlebu masjid karepe ndang metu, metu. Wong mlebu WC niku sakniki luwih ikhlas daripada mlebu masjid. Ning WC betah. Ning masjid ora betah. Lah kula tau takon, ngopo to Pak Takmir dadak diwenehi peraturan macam-macam? Oh, mungkin sak penake dhewe wong jaba ngising ning kene, mbok yo men. Barangkali gara-gara mlebu WC masjid malah entuk hidayah. Ngono Takmir mikire niku. Malah dingel-ngel ditutup barang. Akhirnya kula pindah ning pom bensin. Ata ngisi ngene pom bensin salate ning pom bensin. Mila sakniki pom bensin luwih rame daripada masjid. Kuwi takmir rungokno kupingmu. Mlebu masjid tulisi ning ngarepan kae. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Atau awas barang Anda digondol maling jajan. Wong arep salat wis diancam. Ayo. Umpama teng mriku kathah maling, wedi lak barange dicolong karo wong. Mbok ya takmir iki menyediakan keamanan minimal. Apa dipripun carane? Kaya ning kota Jogja niku gaweke satpam. Lah wong arep mlebu masjid wis diancam. Waduh, ngom mlebu iki sandalku ilang. Laku peraturannya tak ganti. Jamaah salat di masjid, sandal hilang diganti sama takmir. Oh, gagah. Nggih napa mboten? Nggih. Wah, Afgan bendino ngilangke sandal. Mboten lho. Mlebu masjid tulisi dilarang tidur di dalam masjid. Ya ngopo? Biyen sahabate Kanjeng Nabi niku ngenteni Kanjeng Nabi rawuh teng masjid ya turu ning jero masjid, bahkan ning emperan masjid, maka ada istilah ahlus sufah. Lah mungkin lah waktune adzan ora tangi pripun, ora apa-apa. Senajan to turu ning jero masjid krungu adzan mesti tangi. Lah ora tangi salate sisan kan rampung. Nomor 4, napa biasane? Anak kecil dilarang masuk masjid ribut ning omah wae. Kuwi salah meneh. Munggo kula anak kecil bocah cilik rame ning masjid niku luwih apik daripada rame ning omah. Wong kaya kula niki nyuwun sewu, iso-iso manakib tahlil, selawat, berjanjen, tahlil macam-macam niku ora mergo maca. Tapi mergo cilian kula niku abah tindak teng masjid mesti kula melu. Abah traweh kula playon. Abah ngimami salat kula nutuk beduk. Lho, abah salat kula ngoneke mercon dor. Ngoten niku, Pak. Ya, kalau kamu enggak kaget aku minumnya kapan? Kan aku haus. Iki kok YouTuber-YouTuber seneng pengajian bengi iki. Nah, judule mesti bombastis. Wah. Gus Miftah pengajian di atas awan ngono kuwi to. Delok ae. YouTuber-YouTuber lho. Sing penting aja dipotong-potong lek sing komplit, motong sing pas. Gus Miftah nu kakean difitnah mergo YouTuber-YouTuber iki lak gawe judul sak geleme dhewe. Gus Miftah ngonekke DPR diancuk. Ngono kuwi ana ngono. Padahal pengajiane dawa sing didelok mung danjuke tok. Kan nasu ngono. Lastra pengajian Gus Miftah pengajian karo wong ngendi iki? Ngrombok judule Los ra rewel ngono kuwi. Asal ngono. Lah wong ya santai mawon bocah cilik ning masjid tok dilarang. Wong Kanjeng Nabi salat ning masjid mawon gawa Syekh Hasan Husain digendong santai mawon. Abah salat kula playon. Begitu abah sujud kula mlayu ning imaman. Abah sujud mlebu sarunge abah. Apa yang terjadi? Subhanallah, kepala ketemu kepala. Sundul-sundulan. Heading, bro. Cah cilik ora apa-apa. Lah, kalau sejak awal kita menanamkan nilai-nilai seperti itu, maka yang terjadi apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bocah senengane dolane ning masjid. Caca masjid tak kandhani. Bila perlu masjidmu pasang wifi le. Bo. Loh. Apa? Los wae, tapi aksesnya dibatasi. Umpamane diuripke setiap nopo bar ngisak 1 jam. Kon nonton pengajian-pengajian kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keren. Tak kaya fasilitas. Ngono kan, wis sing kreatif. Kowe malah wifi sing ditontoni mung Vanessa Angel. Wah. Akses dibatasi. Niku dalam rangka napa? Menumbuhkan rasa cinta masyarakat wabil khusus cah nom kepada masjid. Gawe acara minggu pagi coffee morning. Ragate titik bar subuhan ngopi bareng kreatif. Coffee morning. Keren ra? Ngono. Dadi nyuwun sewu, bagaimana kemudian kita bener-bener ya'muru masajidallah, benar-benar memakmurkan masjid. Dadi ora mung ngono kuwi tok masjid niku. Ana kegiatan-kegiatan positif, bila perlu sebulan sekali bakul angkringan diajak. Mulai gombali bawa kimcil, aku tanpamu seperti seekor kucing tanpa karet, ambiar. Gak usah berharap terlalu banyak dengan tamer-tamer sing pen sepuh-sepuh niku. Sing sepuh niku mbimbing mawon, sing nom-nom kreatif. Wong sepuh niku mung nyembur mawon jenenge mawon sepuh asepe ampuh. Soalnya apa cangkeme ngerokok dadi ya ampuh. Ini yang dimaksud rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Suwe-suwe lah seneng. Oh, wong dikir iki apa meneh ana manakibe, ana dikir, ana selawate. Digawe kreasi le. Kowe selawatan, digawe ya selawat sing model nom. Ning masjid ana pujian, pujian sing menarik. Masjid seprono sepirine subuh sing adan wong tuwa. Ya Allah. Adem-adem kaya ning rombo sing adan umur 70 taun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang. Sopo sih makan ning masjid? Ngundang pitik mawon demes kok, mosok ngundang wong ora pantes. Wong ngundang pitik kur. Sing ngadan ya Allah. Gelak pujian, yo ngalah adem-adem subuh. Astagfirullah. al ngatim astagfirullah hal ngati innallaha kopurur rohim delalah wong ngapak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak piyung inyong halah-halah sing mangkat sapa padahal fungsine pujian niku lak wong tertarik ben mangkat ning masjid mila pujiane sing apik kok wong kene pelit-pelit elek ke sangka masjid padahal duwe bondo tapi pelit bengoke kok masjid kan yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa Afgan sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan kuwi wedi sing ning omah ngono kok sing nengke yo padha karo pengajian sakniki napa lak kula lagu-lagu dangdut tak gawe selawat yo ben cah nom-nom iki gelem melu ngaji aku ini ning Tuban iki cah mabuk-mabuk do ngaji kabeh. Lho ngopo seneng deh tatoan macem-macem ana malah bocah wong lemu ning Surabaya gendut tatoan beduk potengi. Wuh. Cowopot kaose tato beduk. Gawe dewe tato apa le? Beduk kiai. Tutuk endi ngandape ngono ku. Cie bayangke tutuk beduk cie. Seneng mangkat ning panggung niku nggih ning ngarep panggung ambune cangkeme alkohol nogo mangkat ngaji lho ngopo kowe mangkat ngaji karo Gus Miftah ngajine nyenengke nggih cah nom-nom kok malah kula diwene julukan anyar Gus Miftah presiden para pendosa ya Allah kula langsung ngelus dodone bojoku ya Allah kaya sesuk awan niki kula ngaji kafe teng Surabaya bengine ngaji teng Gang Doli mantan-mantan germo niku kula kumpulke ngaji sesuk. Mantan-mantan begengge. Do ngaji dong mriku. Jenengan mboten usah melu kiai. Berat Ferguson. Kamu enggak akan kuat. Cukup aku saja. Aku khawatir kamu nanti masuk enggak mau keluar. Gawe nyenengke le ra apa-apa. Bila perlu kartonyono gawe selawat. Ngono. Ya ra. Ngono kuwi. Biyen aku sebeta suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya bubra. Biyen wis tawanti-wanti. Lak ngiringi iki sing bener amung tangtung-tangtung ngono kuwi. Sapa mau? Sapa? Oh duke kae. Kamu sih pengajian salah fokus. Harusnya lihat ke aku. Kenapa lirik mbaknya? Iya. Dia sar moto codot. Ngono ki ra apa-apa le. Korban janji nggih selawat. Ya ora. Tinggal rabi nggo selawat. Ngono kuwi. Cinta tak terpisahkan ora tekku iki aja godolanan mergo tekku sagede kentongan sing tak jaluk ora mung pacaran ayo rap ayo bih lali malam gara-gara ndelok raimu malah lali aku sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono ham ora tenanan yuk selawat korban janji yuk yo ngene kowe lunga pas aku ngaceng-ngaceng ngene lah bisa apa bisa apa Sawara. Ya ulang yo. Selawate diganti. Koe lungo nalikane adan kaing, malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho a hop mung tang tung tang tung toke kepiye jarene iso eh malah nyalahke nada sing salahke tanganmu goblok apa diwale aku nyekel keyboard wing ngaji ning kene ayo malah mung tang tung tang tung tok wah enggak level enggak level. Jadi ini iso ditinggal rabi sama ora ditinggal rabi sing lebih gampang bojo galak iso ora nek takon bojo galak kuncine napa Gus tawakal lan sabar ora iso kurban janji ora iso malah kecantol cawet ki ngopo meneh pengajian om balah kecantol cawet ayah bocah-bocah ijarah ditinggal rabi sama ora kuwi. Isa. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Ayo rene kita ngaji solawat ya Rabbi bil mustaqbal. Melodi ini tok, isara. Melodi ini tok. Wei paham melodi apa ora? Oh, oh iya. Malah saya ngiring baca SLB. Yo, lirik asline yo, lirik caca nom. Hei, nyanyi. Lirik asline. Ayo, bareng-bareng. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis kabeh Allahku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Yo. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqal sitana wa ufir lana mamadha ya wasi al syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtamin. Kayak boten meneng jamaah sing banter. Ya Rabbi bil balik maka waghfir lana mamadol ya wasial huwal turja safa likulli alim minal ahwali muhtar sepindah malih sing khusuk. Moga-moga awake dhewe hajate dikabulke kalih Allah. Amin. Ya Rabbi bil mustofa balligh maqasidana waghfir lana mamada ya wasial karami huwa habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli alim minal awali muhtahimi ngono kuwi lha apa-apa selawat ki malah ahoke tok mas apa kowe lali karo mbiyen bakal pancene kowe tegom tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresna kuna longso sing nyanyi afkan karo adat adat ora apa-apa selawate sing gagah ngono lho ya ora kowe njaluk lagu apa kabeh aku iso. Wes jambu alas, oh iso. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo dang entuk bojo. Kamu enggak kreatif sih. Ya semoga-moga sing rondo ndang untuk bojo. Amin. Wahai para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin insyaallah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Lha cinta iki rasa terlalu dijiwai. Maka tak kasih tahu tuh jomblo-jomblo. Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Asik Pak Eko. Ngono sik kiai ini manduk-manduk. Oh, oh ya, ngono ya kiai ya. Insyaallah. Ya, dilik meneh. Wis jam 12:30 sih padha. Sake sing teng ponorogo. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, saiki le bocah ra gelem ngaji wis ketinggalan. Mila aku senengi bocah-bocah remang. Semoga-moga sok remajamu dadi gede nih. Semakin berkembang. Bocah-bocah udah seneng masjid kabeh. Tapi ingatlah, seremaja-remajamu pasti pada akhirnya tetap tua. Ya ora mungkin kowe nom terus toh. Bocah niku lah seneng karo masjid, masya Allah, insya Allah meminimalisir hal-hal yang sifatnya negatif. Mila kenapa sasaran dakwah saya banyak ke anak-anak muda? Karena dikatakan nopo, inna fi yadi subhani amrol ummah, sesungguhnya urusan umat itu ada pada pemuda. Mula banser sing gagah nih, bolak takoni karo wong, kue anggota, yo anggota apa? Banser, lu ngono. Sorry bro, saya anggota. Anggota apa? Banser. Gagah. Tadi banser kok ingahi. Kuwi apa? Banser. Banser lah undang-undangnya mung siji. Wani mati, tapi jangan sampai luwe. Oh no. Mila panitia pengajian iku kudu pengerten karo banser. banser iku ora ngopo jan. Kok jamaah rong teko banser wis standby. Ngopo ora? Jamaah teko ngatur parkir, kiai teko ngawal. Jamaah wis bubar, banser diurung. Ngono kadang-kadang panitia ra pengerten banser 12 rokoke sak bungkus. Ya Allah. Saler saler. Sakit. Mila banser iki mesti mlebu surga. Ana ban seram mlebu surga niku ana sebabe. Kiai ning ngaji ban sering mburi panggung nguyuh ora cewek kowe delok wae. Wong ya teko iki. Iki mila ana banser uwirenge ngerti masalah e apa. Nguyuh mburi panggung ngoten ora cewek tutul-tutulke tiang listrik. Delalah nyetrum ter. Dadi ireng iki lho. Jiji. Harapan bangsa ini ke depan itu ada pada anak muda. Kalau dari awal anak muda sudah terdidik dengan didikan masjid, yakin gue. Leh, jangan merasa kamu ketinggalan ketika kamu bermain di masjid. Saya ini zamane nih. Oh bocah-bocah kafe, saya ini zamane ngaji, yuk masuk apa murang ngaji. Kowe mabuk ki urusanmu, kowe nakal ki urusanmu, ndablek ki ra urusanku. Urusanku mung siji, sak ndablek-ndablekmu, aku ngelekke piye kowe ra kelangan pangeranmu. Mila bola-bola kandha bocah kafe. Kula kandha napa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Oh no. Mila ahli maksiat tak kancane apa meneh wong salat. Mung kadang-kadang ahli ibadah niku luwih egois daripada ahli maksiat. Kok ana wong tatoan, kupinge ditindik mlebu masjid niku mesti dipleroki kae. Sopo iki? Gene apa mboten? Kula niku duwe santri sak awak kebak tato tak kon adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak posting ning Instagram. Napa komentare? Tatoan kok adan. Yo tak jawab luwih apik tatoan adan daripada ora tatoan tur ora adan. Wong sok suci. Wong ila ahli ibadah rumah ahli maksiat sia-sia biasane. Para kula kandha, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ngono. Mila piye carane bocah-bocah nomor diangkat ning masjid? Aku cek seneng mabuk bro, serap apa ayo ning masjid. Aku mendino cek ngombe, ayo. Aku lo dihakimi karo wong-wong suci ini. Wong kafe gaweane mabuk diajak sholat. Bukankah kamu tahu ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Orang kula sholat ceritanya. Delalah diposting teng Instagram, teng Facebook. Do mabuk. Allahu Akbar, beri kula Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lha ana sing komentar lucu banget. Wong mabuk diajak salat ora bakal ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Ngoten niku to, tak jawab. Ditampa ora ditampa ora urusanmu, aku ngono. Gagas cangkemmu, aku ngono. Urusane karo pangeranku, aku ngono to. Ngapa kowe dadak jiko wilayah Gusti Allah? Alaihissallahu bi akamil hakim. Sing dadi hakim niku namung Allah mawon. Lah kula ditakoni, wong mabuk salat. Bocah kafe iki bendino mabuk. Lah hadise niku pripun? Hadise ora salah, tapi ingat itu hadisnya orang normal, sementara anak kafe itu abnormal. Kalau nunggu gak mabuk salate kapan? Enten pahalane napa mboten Gus? Mohon maaf Gus, Miftah bukan panitia, pahala. Kan aku juga enggak tahu. Sing penting ngabek piye karo pangeran. Mila kula kandhar bocah kafe. Wong iki tingkatane ana telu le. Deloken pamerake matamu kuwi kok. Sengit aku. Copot kok isin aku. Heh. Tangguh meneh. Pengajian amplope tipis kelangan nake aku. Angke larang je pada ya Allah ya Allah. Yo demes lah. Pamer mbahmu. Mila driji ki ana bentungan dhewe-dhewe iki ulama, apik apik apik iki wong pejabat iki wong sugih dhuwur dhewe iki menteri keuangan dadi bendahara iki oke lah iki menteri kesehatan PTE wis gendok apa durung ya leh jijik utek-utek upele kesehatan kok. Ya Allah, ya Allah. Los. Rarawel. Ya ini los jamaahe ora rewel. Sing rewel sapa tukang syuting. Ono wong ngaji diindek katmu. Salahku apa ya karo kowe mau indek terus yo. Mengapa enggak punya salah sama kamu kok ngindek terus? Tukang syuting niku cilikane biasanya tukang ngindek-ngindek niku tukang syuting. Tukang nginceng. Ana wong kelon diinceng ngono kuwi ya bakate syuting ngono. Ya syuting ngono. Dadi nyuwun sewu. Pendekatan-pendekatan seperti itu justru yang menjadikan anak-anak ane seneng ngaji. Aja egois. Kula kandha ngeten. Ada tiga kelompok manusia menurut saya. Nomor siji, amar ma'ruf nahi mungkar. Wapik tok eleke ora tahu. Salat terus, ngibadah terus. Tapi kalau pesen kalian bisa-bisa nom. Senang contoh kue saya ini seneng sholat. Ojo Jumatan bendino. Oh kue seneng sholat bendino Jumatan. Bid'ah. Cukup hari Jumat saja. Cuma semangatnya subuhan, subuhannya patang rokaat. Malaikatnya kaget. Wow. Ini sregep apa pekok. Ngono gitu. Jadi wong iki mau ngapik terus ora tahu elek jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Iki mustahil lah saya. Sing iso mung Kanjeng Nabi lah. Wong ora tahu elek iki mung Kanjeng Nabi tok kok karo wali-waline Gusti Allah lah paling. Nomor loro. Lah kowe jek seneng maksiat aja ninggalke salat. Salate ho maksiate ho niku jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi STMJ salate terus maksiate jalan. Lah niki sing kula omongke cang kafe. Kowe mabuk salat, kowe nglontek salat. Mila mbak-mbak kula teng Sarkem niku sing mbak-mbak PSK nyuwun sewu. Bah, kula lak bar bengi nglontek terus kula mandi besar, salat subuh angsal ya oleh. Oh ngoten, nggih. Kula tahu setengah 5 ditelepon. Bah, ngopo? Kula ki lali carane mandi besar. Lah terus mbok dicontoni matamu kuwi aku ngono. Caranya gini loh, niat meratakan air ke seluruh tubuh, insya Allah usah. Oh ngoten nggih, akhirnya bengi ngelonte bare subuhan. Begini ngelonte meneh, isu subuhan meneh. Jadi ngelonte sholat, ngelonte sholat, ngelonte sholat. Loh, aku yura iso ngelarang dae ngelonte, wong gak edae mereka kok. Tapi kewajibanku ngelik ke sholat. Tugasmu ki mung siji nduk, nopo piye carane malaikat temu mendase. Pas kowe salat malaikate bengok. Wow. Kowe nglonte. Weh, ngono kowe lah. Soale tenggon ngoten niku. Kowe haram. Aku ora perlu ngomong nglonte kuwi haram, mbak-mbak kuwi wis ngerti. Mong aku ngelike, kowe bosok ya kudu tetep salat. Sing paling cilaka ki nomor 3. Wis ora tau salat maksiat tok. Wes ora tau salat, ora seneng karo wong salat. Kuwi ngeri. Saniki sing paling kata nomor 2. Kok ngoten iki? Kula wingi ngaji teng Lampung. Arepe ning panggung niku ndelok weteng kula mules, mampir omahe warga. Ning ruang tamu niku isine foto kula tok dipasang niku. Ono sing ngadeg, jengking, miring, wah macam-macam niku. Lah kula kedune. Kakunge jenengan teng pundi? Nembe tindakan mabuk. Lho, lah kok omahe dipasangi foto niki semasange bojo kula. Bojomu seneng ngaji mboten, tapi ngefan kalian jenengan bendino ndelok YouTube, salat di dereng ngono kuwi beca. Tapi isine foto tok wong bosok tapi atine seneng karo ulama. Saniki pun kathah ngoten niku. Wong saniki bapake ora tau salat, ora tau ngaji, anake juara TPA. Enten apa mboten? Ana ning kene wong ya teko. Ya melu guyu tenan. Lungguhe ning isor tenda, tenang wis. Dadi aja ngepal wong-wong ngoten niku. Urusan hidayah niku urusane Gusti Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nyambi mungkar, mungkar ora tau. Lah kowe jek basa le, aja nganti melu.

bola wong cilik ngoten niku biasane kemungkinane siji ratek kopen, nomor loro mergo kalah karo bojone biasane. Ketoke bojone galak. Sesuk numpak bis, namine bis Jayabaya. Supire Pak Lurah. Mergo lurah ngaji, senajan to cuwilik. Dongake Pak Lurah mlebu surga. Mangkat para pengajian. Penumpangnya sinten? Kula panjenengan sami sing dalu menika nderek pengajian. Ning sing jenenge wong numpak bis niku ya kelasé beda-beda. Ana sing lungguh ning ngarep. Ana sing lungguh nyaman, ana sing lungguh ning tengah, ana sing lungguh ning mburi, ana sing gandul. Jenengan kira-kira ngersake pengen lungguh ning ngarep ning tengah napa gandul? Ya, milio gandul. Padha sing menentukan sesuk awake dhewe niki lungguh ning ngarep ning tengah ning mburi napa gandul niku tergantung amal perbuatane ning alam donya. Kok dalu menika ana pengajian jenengan boten namung teko tok tapi nyengguyung ngewangi panitia urun sak piturute niku lungguhe ning ngarep lungguhe ning tengah soale napa urun urun ana sing lungguh ning mburi melu pengajian wong kampung Jayabaya jane ya mangkat ngaji tapi ra gelem urun niku ning mburi ana sing gandul mangkat ngaji tapi cangkeme cerewet tok niku gandul bakale. Kira-kira nyuwun sewu lak ning dalan niku numpak bis ning tengah ning arep ning mburi karo sing gandul niku kemungkinan tiba sing pundi? Sing gandul. Bila kok pengajian cerewet wis ra urun atau cerewet ngrasani kiai nggo tongkat kacamata kaya wong wuto umpamane ngoten. Niku kelasnya gandul. Saya jenenge wong gandul niku ya iso tiba. Mila nyuwun sewu, muga-muga kabeh sing teko dalu menika diniati kanthi ikhlas lillahi taala. Ibarat numpak bis insyaallah bis sing nyelametke awake dhewe mboten bis sing jlomprongke awake dhewe. Amin. Bis-bis Jawa Timuran niku lak bis kondang ugal-ugalan. Nggih napa mboten? Ana sumber memolo niku enten. Memolo. Wah, ndredeg rek. Cakwe rupane lucu. Degan kopi banyu putih pokari sing rapayu sing niki. Bangsa banyu kemasan ngoten niki kula pokoke mboten. Bangsa Coca-Cola, Sprite, Fanta, pokari, soft drink, softtek kula mboten. Kula niku gadah prinsip panganan minuman sing mlebu ning cangkem niku enak. Niku biasane teng awak mboten apik. Tapi sing mlebu cangkem niku ora enak ning awak malah apik. Contoh jeroan. Jeroan niku ning cangkem enak, tapi ning awak mboten apik. Jeroan niku ora apik. Apa meneh jeroane usus iku belas ora apik. Apa? Kowe njaluk apa? Ya. Ya HP HP HP. Ya iki mau kelas-kelas sing bakal numpak bis gandul iki kelas-kelas ngoten iki. Lah

tuku matamu kuwi kiai kon tuku ngawur. Kayak cangkeme bosok kayak palurah anak buahmu lho. Mosok kiai kon tuku kuwi lho. Memangnya aku cowok apaan? Enggak mungkin aku tuku, yang mau gratis saja banyak. Cangkeme bosok tenan. Mosok kiai kon tuku lho lah ya. Jangan merendahkan aku dong. Kan aku sudah rendah. Sallu ala Nabi Muhammad. Awake dhewe niku ngadani bayi tujuane siji, he wong tuwa, wulangen agama ning anak-anakmu. Mila nyuwun sewu, kudune sing didhisikke niku abatasa mboten ABCD. Awake dhewe lak mboten. Kula niku nganu. Bangsa-bangsa ngoten niku tak perhatikan banget. Kula niku menghilangkan tradisi jagong bayi ning Yogya. Mula pas anak kula lahir kula ora kena dijagongi. Saiki jagong bayi iki malah mau nambahi maksiat kok tak pikir-pikir. Nggih napa mboten? Halah mboten tenan, mboten ponorogo ya hooh. Bojone lahiran, tangga-tanggane do jagong bayi. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh mereka yang jagong bayi? Keplek, gaple, remi. Apa ora? Gua bloke wong wedok kaya ngono ya mau gaweke wedang kaya ngono ya mau suguh lah wong bar diadani malah digaple niki lak yo gapleki to kuwi mbokne ning kamar nyusoni anake karo nangis malah bapakne ceki balak papat tuwer apa aku ben yo tau kok tau ndelok maksude apa sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kemudian mindsetnya seperti itu? Karena kadang-kadang kita berpikir lak mung iso agama ki apa ya iso urip. Niku kesalahan besar nih. Mila sing sering tak critakake kalih nduk, anakku mlebu TK tak tolak. Sampai hari ini anak kula 4 tahun niku si Meka niku dereng dilebokke TK. Kanca-kancane belum TK wis ora usah wae. Pripun baulangan ngaji dhisik. Ngulang selawat. Aja nganti dolanan HP. Kula niku nyapeh anak kula, si Meka niku ora dolanan HP niku rong dina rong bengi nangis ora mandeg. Kula salake bojo kula. Mbiyen saben anak kula niku nangis umur 2 tahun setengah 3 tahun niku dicekeli HP. Noh, ndelok HP meneng. Konangan kula tak seneni. Aja. Lah mengke nangis ora urusan. Luwih apik bocah kuwi nangis saiki daripada nangis sesuk masa depane. Nggih napa mboten? Maka saya katakan kepada anak-anak muda, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Nah iya kok. Kaya kula niku blas nang masa muda kok. Ora tau pacaran. Mergo ora payu. Lah mbiyen sak kelas sing paling kiri kula kok ora ana cah wedok sing lirik kula mbiyen, Bu. Beda saiki nglirik kabeh. Ah mergo pengajian kok, masa ndelok kirine ndelok aku kok ngopo. Karo sing cilik, sing tua, sing rondo jilbabe ping abang kabeh ndelok aku saiki. Mbiyen ora ana sing ndelok aku. Niku wong mlaku dikabari Gus mangkundur napa lokalisasi sarkem kebakaran. Ya Allah aku. Londene do mlebu ayu saka kamar. Terus kula dikabari sing mati setunggal. Sing mati niku ternyata malah jamaah kula mantan copet. Mantan copet, alhamdulillah beberapa kali ngaji kali kula niku kula dikabari melu mati kebakar. Ya semoga-moga husnul khotimah. Amin. Kula copet men kula openi ya Bu. Nggih. Soale kula dhewe nggih copet. Pencopet hatimu. Iya. Yeah. Ah, copetke goblok kok Pak Lurah. Mila Pak Lurah pengen diajeni, pengen disenengi karo warga mang dadi copet. Tapi dudu copet dompet. Lak copet dompet kaya copet terminalke goblok Pak Lurah. Konangan gebuki ndase. Kudune kaya aku Pak Copet, Pak Copet, Pak Lurah kok. Pak Lurah kok Pak Copet itu. Kudune Pak Lurah kaya aku, dadi copet hati. Lah uang kuwi hatine wis kecopet Pak Lurah. Jangankan dompete, dompet liyane diwenehke tak kandhani. Heh.

Nggih napa mboten? Tapi heran kula, wong Ponorogo dhewe ora bangga mondoke anak. Ngopo kok tepuk tangan? Sing mondok niku malah wong-wong jaba. Nggih napa mboten? Kula mbiyen niku lak tau nyantri kalong teng pondok di Pokerti. Pondoke Kiai Muklas. Nggih mboten? Almarhum. Niku wong ampuh, wong sekti niku pake Muklas niku. Pondok Jaduk. Napa Gus Miftah diulang Jaduk? Mboten nate. Dadi wong-wong niku salah memahami kula. Seolah-olah Gus Miftah ki wong e gondrong Jaduk. Ora tau. Kula niku mboten nate Jaduk blas dugi sakniki. Soale dilarang kali bapak kula. Kowe iki ora usah jaduk-jadukan sing penting ngaji. Mila kula suwengit lan ana cah banser mara ning pondok, Gus, mbok kula diuntali gotri men kebal. Tak jawab lang nguntal gotri iki iso dadekke kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke aku ya ngono. Aku sapane le? Sak ban-bane untalen ngono. Ben wampuh jenenge Pak Kiai Mukhlas niku ampuh banget. Tapi kula niku nate survei kali kanca-kanca mahasiswa. Wong Ponorogo kiambak keinginan untuk mondoke anak niku cilik. Maka mindset ini perlu kita rubah. Sing jorong kula atur ya, anak kula 4 tahun Mas Adhiya niku nomor 1 ajeng dilebokke TK mun nganggo seragam, Nduk. Dituntun kali bojo kula. Tak takoni, karena ndi kuwi? Nyuwun sewu, Bah. Ajeng masukke anak teng TK. Tak larang kok, Pak Kiai. Aja. Lho, kancane sampun sampe sekolah sedaya. Niki dereng, ora urusan. Lah terus pripun? Undangno guru ngaji, wulangen Al-Qur'an dhisik baru lebokno TK. Akhirnya leres. Anak kula pertama kali niku abatasan dhisik baru ngerti ABCD. Anak kula yang terjadi nopo? Seneng ngaji kasak niki, karepe lagi gelem sekolah. Mila begitu SD kelas 3 munggah kelas 4 ujian matematika soal 10 salah kabeh. Anakku. Aku bangga aku. Aku yo ora iso. Ha jenenge matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Yo ora. Alah aku ora iso matematika ngitung duwite pinter kok aku. Moto duiten matamu kuwi. Bu. Awakmu luwih sedih anakmu ora iso ngaji apa ora iso matematika? Lah anake pinter matematika ora iso ngaji iso tak dongake jenengan mati anake ning kuburan nggawa kalkulator. Begitu ning kuburan anakmu langsung ngitung poro gapit. Akhire nopo? Anak kula niku kan sekolah angel. Mila kula goleke pondok sing nyambi sekolah. Kan biasanya ngeten, ana sekolah nyambi mondok. Lah kula mboten tak goleke mondok nyambi sekolah. Dadi sekolah namung samben mawon. Mula kula bola-bali telepon karo gurune. Niki Mas Ari kon sekolah wangel pripun to Kiai? Wis ora apa-apa waton anakku ning kono ora mulih aku wis seneng. Ngono wae to. Kadang-kadang anak sekolah anak mondok niku lak mergo target dan beban orang tua terlalu tinggi tak kandhani. Dilapori karo gurune niki anake jenengan bijine elek kabeh. Mulih anake dinapakke, onek-onekke. Kowe iki lele goblokmu kok kebangetan. Bapak diwangi awan kerja bengi kerja karo mbokmu. Nggih ngragati awakmu, tak ewangi macul, tak ewangi tandur, blantik sekepi, blantik kerbo. Sekolah kok goblok. Iki ki piye karepmu? Jenengan salah. Apa jenengan sing ngomong bocah kok goblok wong tuane biyen yo pinter, lah yo ora to. Wong tuane yo gobloke gaya, apa ora ngoco raine. Tak takon, sak janjane sing pemalas niku guru napa murid? Hei, tak takon, sak janjane cah sekolah niku sing pemalas niku guru napa murid? Guru, Pak. Guru niku

wonten kitab Atarbiyatul Aulad niku dikendhekake ngeten. Wong tua niku kewajibane namung mondhoke anak nyekolake anak pun titik. Maka sanggon-gon kula elekke ingat al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mila masa depane anakmu sesuk niku kados nopo? Yang paling menentukan adalah peran seorang ibu ketika ngurusi anaknya ketika masih balita. Iki saiki ngopo iki? Iki lho mergo mbokne nek ngurusi latenan dadine ya kaya ngene iki. Mbokne yo ning kene mbokne iki. Iki hasil ABCD yo ngono iki. Lah fungsine wong lanang pripun? Fungsine wong lanang support system terhadap istrinya. Kula kula mbiyen dikandani kali kiai kula, Nduk. Eh, Miftah, kowe salat ndek bojo, bojomu nyusoni anakmu. Kuwi aja nganti batine bojomu ki ora tenang. Soale lah bojomu ki batine ora tenang nyusoni anake yo ora tenang. Wong lanang kudu paham. Wong wedok niku dimodali kali Gusti Allah kendi loro. Masa depane anakmu kuwi sesuk apik apa elek kuwi tergantung isi kendine. Lak bojomu nyusoni anak bendina mau ajak padu mau ajak tukaran. Kuwi isi kendine umop. Dalam keadaan bojomu nesu, bojomu ngamuk, bergelut karo awakmu, anake nangis. Jalo susu, dileboni kendine bojomu ki mau nyoh. Kuwi berarti napa? Air ASI yang ada dalam kendi itu dalam keadaan umup. Dilebokke anak, anake yo gampang emosi. Krasa napa mboten jenengan? Nggih napa mboten? Fir kok no iki. Mila lak bojomu ki nyusoni aja sekali-kali mau ajak padu. Ki malah anakmu jek nyusu kowe malah nyusu. Gantian, Dik. Ya anakmu dadi yo grusa-grusu. Akhire mbokne selak wedi karo bapakne nyusoni rampung wis dipetil kan. Nih, gantian bapakmu. Malah kiwa tengen tenen kaya babi. Ya Allah. Bu. Al ummu madrasatul ula. Ngene wae, pertanyaan sing paling gampang. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Sing rumangsa dadi wong tua jawaban, sing rung duwe bojo ora usah jawab dhisik. Bu, jawaban. Sik boyok kula lara. Heh. Ngadeg mawon. Ibu-ibu senang saya berdiri apa duduk? Ternyata di semua tempat sama, ibu-ibu itu sukanya yang berdiri. Eh wong wedok sing wis duwe anak, sing urung duwe anak, urung dadi wong tua ora sama jawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku hadise anak napa hadise ibu? Kowe iki rong duwe bojo menengo cangkemmu. Nanti bojo gaya. Sing wis duwe anak ngoten iki lho. Ya Allah, anake durung ngati duweh kalau ya Allah. Eh, semoga-moga so anake dadi kiai. Amin. Tongkakmu lho mbah aku ngadeg tak ingok tongkake slonjorke raiku to mbah mula pengajian ki sing sopan kiai ditongkaki karena aku sakit hati yo lak tongkake mulus meletak-meletak. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku hadise anak napa hadise ibu?

diganti susu kaleng, yo ngalah susu sapi. Mila ana pengajian ning Jayabaya, ayo mangkat ngaji. Jawabane apa? Mergo anake sapi. Biasane pengajian lungguh ning ngisor panggung biasane. Anake sapi kok yo. Bila kula iki ana sing RU KUHP nika sing tak srengi siji, Pak. Sing kumpul kebo dipidana niku kula setuju niku. Soale teng kota-kota besar niku katasan niku kumpul kebo. Bahaya to niku. Lah bapak ibune kumpul kebo begitu bojone meteng lairke anak jenenge gudel. Bu. Surgane anak tergantung jenengan, termasuk apa pendidikane. Mlebokke ngendi anakmu? Ayo. Pondok. Napa berarti anak niku ora perlu dadi sarjana? Ya perlu, aku ya sarjana kok. Tapi hendaknya basicnya itu adalah pendidikan agama. Wingi tak 1 Oktober DPR baru dilantik. Umpama dadi politikus, dadi lurah cilik-cilik anu umpama agamane apik, ya nyenengke. Pak Lurah lungguh ning kantor memulai hariannya dengan membaca selawat. Ngono Pak Lurah lungguh. Ngenteni stafe moro karo selawatan sallallahu ala Muhammad. Ora apal Gus, ya disingkat wae Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad. Aku lo ya angel ku cangkem kula si celat ya ora moh moh moh moh. Lah pendidikane pesantren penak banget. Ana wong moro ning kantor. Pak Lurah minta tanda tangan, mlebu ning kantor takoni, ada yang bisa dibantu? Lurah pesantren kok. Lah lurah ra tau ngaji, bahaya mlebu kantor ada yang bisa dibagi matamu. Maka Bu, oleh dadi sarjana, dadi dokter oleh, dadi DPR oleh, tapi ulangan ngaji. Undang-undangnya jelas kok, may yuridillah bi khairan yufaqihu fitin. Siapapun yang dikehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Bila bolak-balik kula pesan, mumpung anakmu cilik ngoten niku, kaya mbake niku sing anake duwe wau. Ajarana telung perkara. Asi, ane akidah, ese syariah, ine ibadah. Tulang akidah, kenal lagi karo Gusti Allah. Lahir Allahu Akbar Allahu Akbar. Nyusoni anak karo waca ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallahu arrahmanur rahim. Apik niku. Awakmu nyusoni anak karo ngomeli sing lanang. Bapakmu ora mulih-mulih. Wancine surup mbok ne mbok murung adus bapak malah neng ndi. Lah ketake nonggo karo rondo ngarepe. Iki malah ngonek-ngoneke anakmu ki ngopo? Apa salah anakmu? Jangan salahkan ibumu yang mengandung, tapi salahkan bapakmu yang punya. Wong tua wong lanang yo ngono. Seneng gawe anak tapi ora tanggung jawab karo anak. Senengane mung wi wi wi wi wi wi wi wi. Akhirnya anaknya dijenengi Yuli. Yuli, nama pendek, nama panjangnya yuk lihat kanan, yuk lihat kiri, gak ada mobil, nyebrang deh. Akidah, kenal ke Pak Lurah, karo agomo jajile, ja pengajian, akidah ngurungok ke solawatan, seneng nih nurok ke anak, solawati hasbi rabbi jallallah anakmu ngono lho anak kok lagune ra karo-karuan menteng menesu karo bojone nyanyine apa kelakuan si kucing garong halah-halah iki ngapa ta sholawat lah, akidah kenake karo Kanjeng Nabi, kenake karo Gusti Allah. Sholawati. Bu. Jenengan lak ngidang ngudang anak ini kok biasanya dinyanyekin apa toh? Heh. malah tol jainak iki lho. Malah mundur alon-alon. Bojone mlebu kamar, cek ngeloni anake, sing lanang metu kamar, nyanyine mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kita. Nurak kaya anak om lah tol jainak. Bojone lunga ning omah malah ngampir ke tamu karo gendong anak. Nggir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. MC-ne teko. Oke. Ya Allah. Iki lho isine poin-poin undang-undang pesantren ini. Satu, setara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum, maka nggak ada alasan lagi lagu lagi salah nih. Wong mondok, wong sekolah, wong kuliah orientasinya pekerjaan. Pak Lurah niku tamatan apa Pak Lurah? Lurah, aku memang ngandak iki lho, mbiyen nggak sesuai dengan sekolah. Pak Lurah mbiyen sekolah napa Pak Lurah? Napa? Eh? Oh paket. Kejar paket, Bro. Oh ya, aku jadi paham, aku jadi paham. Pengajian jadi paham. Ya pantes. Wong pengajian ono lapangan milih ning dalan ya lumrah wong lurae kejar paket mulu lumrah. Malah aku wali lapangan ini parkir pengajian ini dalan gitu lah, pekok banget aku lah ini lapangan dari siji lah ramu mendas aku Pak Lurah, aku kita ingin rono rene rono rono ya kamu rakan nesu suyu maklum kejar paket kok. Jajal Pak Lurah niku mbiyen zaman sekolah kejar paket, ora tau duwe cita-cita dadi lurah. Lah Gusti lo ngersake dadi lurah nggih mboten Pak Lurah? Nggih. Kok ngersake kok. Kadang-kadang awake dhewe kuliah pengen dadi apa, malah lara ati kok ora kelakon kok. Nggih napa mboten? Nggih. Ono lho. Umpama ya kesalahan-kesalahan dhek ya lumrah lah, ya ki mau. Kudune ning lapangan malah ning dalan. Lapangane sing dimulyake malah montore. Soalnya derajatmu kalah larang tinimbang motor. Kalau ini pengajian seneng lumpuk dari siji dari rokok dengan dengur rono rene rono. Pansan tengeng kurang rampung rampung. Soalnya bendino kesiksa jamaah. Yo daripada cepat mudar degan disip ya. Mriki lokasi kedua pirang jam? Eh? Dinten? 10 menit. Sampai goroh kekrek cangkemmu. Wis, iki ora usah selawatan ya, iki ngaji wae ya. Eh? Selawatnya kau ngono wae. Eh? Ayo, we. Eh, nyanyi kene. Kowe ngopo ning ngono? Sim, sim, rene sim. Iki produk bapak ning biyen sregep kirim mic ya iki. Nah. Saiki sarunge anyar. Sing nggo sarung sapa? Jawab. Gus Miftah. Kopiahnya sini kok sapa? Gus Miftah. Sosipo wini sudo ing kekono datang kiling sing sewuarso. sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah badhe nyumbang lagu, monggo Pak Lurah. Napa kek po ame-ame napa-napa. Semoga-moga Pak Lurah panjang umur. Saat dunia mati Pak Lurah urip dhewe. Semoga wargane makmur Pak Lurah nggih. Semoga laurae selamat. Selamat uripe, selamat jabatane. Sampun Lurah jenenge? Selamat. Oh, selamat Joan. Ora ngomong aku Amet. Anakku enggak tahu. Boleh ya selamat. Selamat. Apik banget selamat daro ini. Selamat ki selamat daro ini omah loro. Berarti bojone loro kowe. Pak Lurah kira kondo-kondo kok. Awake cilik ngacungan. Sallu ala Nabi Muhammad. Karepe selamat daro niki selamat omah loro, omah donya, omah akhirat. Dadi selamat wonge selamat jabatane. Amin. Nganti rampung lurah orang nguntal dana desa. Amin Allahumma amin. Ngono Pak Lurah. Sok lapangan ta ning dalan. Malah dijawab, maklum Gus, kejar pakai. Ora tersinggung lurah kok tersinggungan. Ora urun kok tersinggung. Titik. Lanjut. Kok wis setengah rolas. Ya wis 15 menit meneh tak batin sampai jam 10. Ya ya gentenan kancane. Iki sapa sing ngatur-ngatur iki ya iki? Wis mesake. Pokoke penting jenengan ndongake kula sehat ngoten mawon nggih. Nggih. Iso rabi meneh ngono wae. Lurae omahe loro kok mesake. Jenenge bener selamat daro ini, wapi. Perpaduan jeneng Jawa dan Arab. Kaya bocah kula jenenge anake Michael Ahmad Subejo. Dadi lek ketemu wong Inggris takoni what is your name? My name is Michael. Ketemu wong Arab takoni manismu ismi Muhammad Ahmad. Takoni wong Jaya Baya jenengmu sapa? Bejo. No, lagi ngerti aku Sukarlan. Asu lekar ning dalan. Asi anewa akidah. Ese syariah mulai diulang ilmu hukum supaya gedene orang nglanggar hukum. Wong tuwae sakniki sing bangsa-bangsa cilik diopeni lah umpamane anak nguyuh senak diajari thaharah kacilik anak katanya bocah bayi niku kula niteni to larepe nguyuh napa arepe pup niku biasane ana tanda-tandane napa mboten ana begitu ketok arepe pup ketok arepe nguyuh tatur donga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah ding. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jenengan iki maca umpamane tarbiyatul aulad. Ngono niku sapi banget lah diwacane. Ya lah wong wedok iki minimal maca risalatul mahid niku lah sapi banget niku wong NU kok. Natur anake karo ndonga. Ayo Dik nguyuh cewoki. Mila kaya ning Mekah niku sakniki wis ra gelem nganggo pampers. Tur arepe nguyuh kondo. Bunda pipis. Ya cewok lara risih, teman. Soale kacilik dibiasake cewek. Lah wangmu cilik nguyuh sak nggon-nggon. Gedene ya nguyuh. Nguyuh sak nggon enggon. Akhire sapa-sapa diwi bojone, bojone tanggane. Wirungokno. Wirungokno. Pengajian malah pacaran. Dolaran apa to? HP. Lah. HP-ne apa enggak ya? Opo cross anak cilian mangan karo mlayu kandhani senajan cilik diajari cilik nak mboten pareng lak dahar lungguh oh bapakne yo ngono kok udut karo ngadeg wong udut niku Pak niku secara fikih niku dipadake karo wong ngombe dadi nyuwun sewu dilarang jangan ngerokok niku cara bahasa Arab ana loro mamnu utadkhin cara wong Arab cara bahasa Arabnya orang Indonesia itu latasrob ad-dukhon Mila napa wong rokok niku mbatalke poso, soale posisine wong rokok niku padha karo wong ngombe. Mila kata wong-wong niku lucu, luweh apik ora mangan daripada ora ngrokok. Kuwi cangkem goblok. Lah wong ngajari anake ora kena ngombe karo ngadeg malah wong tuane ngrokok ngene iki. Sing bener kaya Pak Lurah lho, ngrokok karo ngene iki lungguhe. Oh, jan nikmat Pak Lurah iki tenan yakin lho. Monggo Pak Lurah, sak bungkus sepanjang pengajian entek iki. Le yo tak kandhani yo. Lak ngerokok aja karo ngadeg kuwi soalé padha karo wong ngombe. Posisine niku. Diajari anake. Anak kok ngombe nggo tangan kiwa, langsung ditegur, "Dik, pakai tangan kanan." Tur yo aja sering mau dendeni anakmu iki. Anak mlayu ning tengahan, "Ana demen, Dik." Niku. Mila begitu gedhe ben ana petengan pikirane demet. Sing mesak meneh iki polisi. Anak didulang ra gelem mangan. Ora mangan tak kandhake Pak Polisi lho kowe lho. Mila wong-wong lek ketemu polisi wis wedi, Pak. Soale kacilik lek anake ra gelem mangan dikandhake polisi. Lah apa hubungane polisi karo panganan? Anak didulang ra gelem tak kandhake Pak Polisi. Mesake men polisine iki. Mun ngurusi bayi mangan iki lho. Enggak lah ketok bakatnya anakmu apa? Kalau lagi ndeloke bocah cilik anu. Kaya Meka anak kula niku, oh bocah esuk iki apalane cepet. Soale ben kula ndeloke YouTube pengajiane mbak-mbak niku melok pengajian kula ngaji, hasbi robbi apal. Selawat nariyah apal, soale mau sering ndelok ngoten niku. So bakate umpamane kaya Hasim, kok cilikane cekelane mic ya gedene dadi vokalis ngene iki. Ya toh? Cilik-cilik kok cerewet, gedene dadi MC ngono kuwi. Bakate ketok. Nah, bocah kok gawane nginjan, nginjen oh tukang syuting ketok niku. Dan lo nginceng nggih kedelan kene. Kok cilik ceklane buku maca Quran kiai. Niki beda-beda kok enak. Cilikane ngono niku. Nggih napuk cangkemmu ngono. Kok cilik gaweane ngrapekke berkas tanda tangan kuwi lurah ngono. Lah cilik gaweane njaluk dhuwit oh polisi iki ngono. Ora ora ora ora. Shalu ala Nabi Muhammad. Soalnya saat ini kuatati yang melanggar hukum niku mergo cilikane ora diajari syariah. Dek, sholat wajib jak ning masjid. Awe ngajari anakmu kok ning masjid malah ibune rebutan remote karo bapakne. Ya lucu. Kadang-kadang wong tua ngajari jujur tapi wong tuane ora jujur. Nak, harus jujur. A katakan A, B katakan B, C katakan C. Oke. Ana tamu ting tong golek sapa? Bapak. Sapa debt kolektor? Ngomong bapak nembe tindak. Lah wong tua dancuk to ngono kuwi. Ngajari jujur tapi ora gelem jujur. Ini ibadah. Ulang salat. Ulang poso. Senajan mulai poso bedhug, alah kuwi ana ajarane ya ora apa-apa diulangke teng anak. Edukasi. Edukasi. Anake ning masjid jarke, mangkat le salat. Kadang-kadang takmir malah kakehan peraturan, anak kecil dilarang masuk masjid. Ganggu wong tua salat. Ngene apa mboten biasane? Nggih. Kuwi takmir goblok tak kandhani. Lah wong tua niku gadah pikiran, ramene anak ganggu khusuke wong tua. Anak ki yo duwe pikiran, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Lah kula luweh apik anak playon ning masjid daripada playon ning omah. Ngono lah mahami. Masjid kakan peraturan dilarang tidur di masjid. Alah mbok yo men wong turu digagas. Wancine adzan nek yo tangi nggih napa mboten? Ora tangi salatke rampung to. Carane ngono kuwi. Aku lombian seneng bapak